لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين Ning musanne letak nama dia nya masalah muafik dan masbuk. Ha, terailah nama tu terailah masalah muafik dan masbuk dia kata oleh Hasan bin Ahmad, Ustaz Hasan bin Ahmad. Lagi depan lagi ada kampung dia mana Tiung Dalam. Ha, dia sebut dalam tu Ustaz Hasan bin Ahmad sebagai pengumpul dan pengarah serta mengumpulkan masalah-masalah ni daripada beberapa sumber. Kalau kita tengok di belakang tu banyaklah tempat rojak karya yang kata ambil daripada Munyatun Musalli, Fasyadau Ta'limus Salah, Fiqhu Sunnah, Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, ni Arab, Sunnah Arab, Taklim Salah Arab, Furu'ul Masa'in, hak ni Syedah Al-Fatani, hak ni Jawi, I'anatul Talibin. Dia 3, 4, 5 tu sebagai rojok care dia. Maknanya dia tolong kumpulkan kita mudahlah. Ha, kita dapat dengan cara mudah. Ha, tu dah diterbitkan oleh syarikat. Baca juga sikit dia. Diterbitkan oleh syarikat Ja'far Ruwas. Ha, tu masyhur lah syarikat Ja'far Ruwas. Maktabah dia tu kalau kita pergi Kelate, ha, dari Kota Baru Kelate tu, kalau bangunan PAH tu tempat orang mengajar lah, ada medan ilmu dia. Ha, tu ada maktabah dia besar, besar sangat. Kalau Kelate tu itlok kat tempat jual kitab, situ lah maknanya. Pergi cari kitab pun situ, segala kitab ada di sana. Syarikat Ja'far Ruwas. Ha, luar, luar. Ada belakang kitab segala-gala jenis. Haa tu dia terbit Ja'far Ruwas dah. Tapi selapis ya, bukan kata 28 dah. Tapi luah tak? Luah 28 dah ni. Oh lama tak lagi. Jadi luah lah tempat dia tu. Haa tapi tengok situ ada kitab Jawi segala-gala ada. Harap lah semua. Haa dah. Kota Baru Kelantan. Dia kata kata pengantar. Cuba tengok lalu isi kita dah. Eh kitab ni banyak lagi dah. Tak dapat. Kena tunggu dah. Start. Dah leh. Ya kena. Dekat situ. Ya kena orang. Hei. Bolehlah. Dah. Rasa tak apa dah. Dengarlah. Dah lihat tu dengarlah. Eh? Tak apa tak ada itu pun lagi tu. Eh? Tak apa dia mau duduk sini. Oh, dah. Ah, itu dia. Dia kata kata pengantar. Kata pengantar ni adalah kata pendahuluan lah, maknanya mukadimah lah maknanya. Pengantar tu bukan nak kepada tuwe tu tak, pengantar tu kena ke pendahuluan ataupun dikatakan mukadimah. Kata pengantar, kata pendahuluan. Ya. Ha, ni musan ni kata, ni mukadimah dia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tak ada payah dah situ tu, masa tak payah banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani uallifu aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, sifat Tuhan yang Allah yang Rahman, yang amat membuat baik, sangat membuat baik, sangat memberi. Nah, makna gitulah selalu kita mengaji tu. Sangat memberi, maknanya begitu. Kerana lazim daripada ada sifat rahmat, dia ihsan, membuat baik. Lazim daripada ihsan, i'ta, memberi. Maka kita pakai pintah maksud sangat memberi. Kerana sirah tu juga dikatakan sirah mubalaghah. Allah Ta'ala yang sangat memberi, dia beri berlaku. Tak ada kira siapa ada, kafir ke Islam ke, dia beri semua. Dikatakan sangat memberi. Lagi pula ar-rahimi, yang sangat kasih sayang. Ini kalau kira pun dengan makna sama juga, sangat memberi juga. Tapi dikatakan khususlah rahmat yang kedua ni, khusus kepada kekasih dia ya, yang beriman. Awak ni maklum dah kita dah. Ha, dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbin Alamina. Bermula jenis-jenis puji. Ha, alif lam dan jinsi. Bermula jenis-jenis puji yang melengkapi semua bagai puji yang empat tu. Ha, tu alhamdulillah maklum dah tu. Bermula jenis-jenis puji yang melengkapi semua bagai jenis puji yang empat, hak kita maklum dah. Qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis sama hadis ya. Semua bagai puji itu lillah, mustahakul lillah. Itu maklum dah juga. Lam tu istihqaq, lam istihqaq orang panggil. Puji yang empat itu berhak bagi Allah Ta'ala. Hak tu hai. Kalau kira hakikatnya, pak kara tu, pak bagai tu kembali ke Tuhan. Pada hakikatnya, hak dia berlaku. Walaupun nampak zahir kita puji sama kita pun, hakikat hak dia. Yang buat kita sama kita ni, hak dia berlaku. Maka kita puji kita pun, kira-kira puji tu hai dah tu. Sebab kita ni, hak dia. Nah, hak dia. Haa, tu dah. Kalau puji dia sendiri, hak sama telah lah hak tu. Tapi ni kita dah puji dia sama kita ni. Eh, Zahid ni dia cerdik. Zahid ni eh, bijak masalah. Dia puji sama sendiri. Hakikat puji Allah. Kerana kita sama-sama ni, hamba dia, hak cipta dia. Sebab pemusnah kata, lillah, mustahakul lillah. Berhak bagi Allah. Siapa Allah tu? Badal pada Allah. Rabbin alamin. Rabbi dengan mana murabbin alamin, yang menterbih dan yang mengaturkan alam. Boleh kata-kata Rabbi dengan mana tuan, tuan bagi sekalian alam, tuan bagi semua alam. Semua alam ni hak dia. Hak dia, ya tuan. Ya lah tuan. Al-alamin tu maklumlah makna dah. Alamin masiwallah. Badan yang lain daripada Allah tu dikatakan alam. Maka semua yang lain daripada Allah ni, siapa dia tuan dia? Allah. Allah Ta'ala. Ah, tak apa tu. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat Allah. Wassalatu salatullah. Alif lam ganti daripada mudhafun ilai. Asalnya salatu salatullah. Salatullah. Salat kalau datang daripada Allah dengan mana rahmat. Kalau gitu salatullah dengan mana rahmatullah. Gitu asalnya. Bermula rahmat Allah. Tapi nampak jumlah ni muktadah khabar, jumlah ismiyah, jumlah khabariyah. Hakikatnya nak berdoa dengan dia. Orang panggil jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ataupun du'a'iyah maknan. Kalau disebut du'a'iyah tu lebih umum lagi, lebih khusus lagi. Kadang du'a'iyah satu juzuk bagi isya'i. Isya'i. Maka kita kata du'a'iyah tu lebih tepat lagi lah. Haa tu. Orang panggil bermula rahmat Allah, yakni minta rahmat dari Allah. Ha tu hakikat mana gitu. Wassalamu, yakni salamullah, yakni minta selamat dari Allah. Minta rahmat dari Allah, minta selamat dari Allah. Ala sayyidina, turun di atas penghulu kami. Siapa dia penghulu kami? Badah Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Nah, Rasulillah Muhammad yang jadi pesuruh Allah Taala. Rasulillah. Rasulillah ini satu utusan daripada utusan-utusan Allah Taala. Lama dah saya kata Muhammad seorang ya Rasulullah. Dia tu rasulun min rusulillah sebenarnya. Mana gitu? Dia ni satu rasul, satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Banyak lagi utusan juga, tapi ini salah satu darinya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabbihi ajma'in, atau pada ala sayidina. Dan minta rahmat juga dari Allah, minta selamat juga dari Tuhan, minta turun juga di atas keluarganya, keluarga bagi sayidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta atas keluarga Nabi. Wasahbihi, atau pada alihi, minta turun juga di atas sahabat-sahabat, teman-teman, kawan, tekan rakan-rakan dia. Sahbihi, sahabatnya, sahabat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ajma'in, takkid pada sahbih, semua sekalian mereka itu sahabat. Minta turun juga di atas sahabat Nabi semuanya. Ini sebagai nak menghasilkan keberkatan saja. Maksudnya kita tak nak tupu sangat sini. Dia nak faham masa Allah muafiq dan masbuk. Tapi kita baca juga tu ambil tabarruk ya. Tabarruk dengan dia. Ajma'in ya. Amma ba'd. Adapun kemudian dari itu, kemudian daripada mengucap bismillah, berkata puji alhamdulillah, salawat salam atas Nabi, ila akhirihi, memandang kitab ni tak ada kian aku banyak ni. Ya kita orang panggil uslu hak baru dah. Uslu baru, tapi kadang-kadang kena kira juga sikit-sikit tu. Saya tak kira sangat, kerana kalau tilik di mula lagi tu salah. Kenapa? Bila amma ba'du memandangnya tak kena dah, yang kena ada fa fa yang mari dengan fa jawab amma apa dah. Biasanya kita kena ada itulah amma ba'du fa fa hadhihi. Boy kena ada. Musanah tak tekan situ. Ya nak bagi kita faham ya. Kita faham ya sudah. Ya ta amma ba'du, memandangkan masa Allah muwafiq dan masbuk itu. Nak baca cepat-cepat. Tapi ia tak biasa macam cepat pula siap. Tengok gana. Ya nak. Ya agak. Nak usaha secepat mungkin lah ni. Memandangkan, maksud memandang ni memperhatikan, memikirkan. Ia bukan pandang dengan mata kepala. Tak apa sangat dah jadi kira-kira tengok. Kirakan, kalau kita perhatikan, maksudnya memandang sini, perhatikan kepada masalah muafiq dan masbuk. Masalah muafiq dan masbuk, sini lagi dah kita tak faham. Kenapa? Kerana dia tak reti, tak reti lagi muafiq dan masbuk apa dah. Tapi dia sebut dulu lebih kurang. Maka kita buat kesimpulan sikit sini. Masalah muafiq dan masbuk dengan makna masalah yang berlaku antara imam dan makmum dalam sembahyang dulu. Kesimpulan situ dulu. Memandangkan masalah muwafiq dan masbuk. Jadi masalah yang berlaku antara imam dan makmum dalam sembahyang. Kira situ dengan cara umum. Itu orang panggil masalah muwafiq dan masbuk. Tu. Jangan tilik kepada lafaz muwafiq lagi, jangan tilik kepada lafaz masbuk lagi. Kira cara umum dulu. Kita tilik kepada masalah yang berlaku antara imam dan makmum dalam sembahyang ni. Ya ada masalah. Mulai takbir Allah tu ada masalah dah. Semenjak takbir, bila ikatkan makmum dengan imam, aku jadi makmum. Perut ikatkan solat antara solat imam dan makmum, mulai ada masalah dah situ. Berlaku masalah tu sampai kepada salam. Masalah tu dikatakan masalah muafiq dan masbuk. Kita kena tahu tu. Kena tahu tu. Bukit, tengok orang silap nanti depan lagi ada huraya. Tengok orang duk silap bahaya. Dia kata bila sempat takbir Ratul Ihrar di mula-mula tak bagi muafiq. Kalau mari tak sempat takbir Ratul Ihrar tu bagi masbuk. Ada kita ke dah? Tapi kira kita tak? Ada. Nanti dulu. Dia kata memandang masalah muafiq dan masbuk itu merupakan, jadi menjadikan perkara yang amat penting, sangat penting. Yang sangat penting, maksud sangat penting ni, jadi yang syarat memandang penting lah. Maknanya bukan penting kita tak penting. Engkau tak ada padu di mula lagi dah. amat penting ni, yakni syarat memandang penting atau memberi keutamaan ataupun memandang perlu benda ni. Ha, tu perkara yang sangat penting yang kata satu, dan wajib diketahui oleh semua para makmum. Ha, ni atap pada atap bukan ya, atap pada amat penting ni apa. Ha, semua merupakan perkara yang wajib, yakni yang fardu'in, diketahuikan, wajib diketahui, fardu'in lah, diketahui, diketahui, dipelajari hingga dapat tahu. Itu maksudnya mungkin diketahui, wajib diketahuikan, wajib sebagai wajib fardu'in, dipelajari hingga dapat mengetahui. Ha, maka di sini Musa dia kata amat penting dan mesti kena tahu ni. Siapa yang wajib kena tahu? Wajib diketahui oleh semua para makmum. Tengok kaya, wajib kena tahu oleh semua para makmum. Ha, pahamnya apa? Pahamnya kata ha, tu. Tulis itu, tulis kau. Ha, nampak kosong kitab dah. Tulis itu sikit, makmum kat beli ni, perkara yang bersangkut dengan muafiq. Tulis itu dia, perkara yang bersangkutan dengan muafiq dan masbuk ini, perkara yang bersangkutan dengan muafiq dan masbuk ini wajib diketahui oleh setiap mereka, oleh setiap mereka yang ingin hendak mengikut imam, hendak mengikut imam dalam sembahyang, dalam sembahyang jamaah. Bahaya sebenarnya mengikut itu bahaya jemaah dah. Maksudnya, maksudnya makmum jua, makmum jua yang wajib diketahui, yang wajib diketahui. Adapun imam, adapun imam, maka tak wajib diketahuikan, tak wajib diketahuikan. Ingat situ. Sebab tu misalnya kata diketahui oleh semua para makmum. Makmum dia kena tahu. Tok Imeh, Tok Imeh tak wajib kena tahu. Bermaknanya kalau dia tu semenjak daripada muda sampai ke tua jadi Tok Imeh ya dia. Oh, tak jadi boleh. Ya nak Tok Imeh ya aku ni. Ha, maka dia tak wajib kena tahu. Tapi orang kita dia tak lepas pada imam makmum tu, kadang hari ni jadi imam, esok jadi makmum pula. Maka masa jadi makmum dia kena tahu lah. Alah kulihan kalau nak mengismaya jemaah, semaya jamaah, dia kena tahu benda ni. Tak tahu benda ni berdosa ni, wajib fardu ain. Nak sangat 27, nak sangat 27, kena pergi geti dulu, geti benda ni. Aha, tu. Sebab tu kadang-kadang seorang tu semayang seorang tu sah, tapi semayang ramai-ramai tak sah. Belakang dia semayang seorang dia sah, tapi bila mula jemaah tak sah dia, kerana dia tak tahu benda ni mufid dan masbuk ni. Tu ada pelik juga. Ha, dia kena tahu dah, oleh semua para makmum tu kena tahu. Maknanya ingat, masalah muafiq dan masbuk berhubung kait dengan makmum je. Imam dia tak kena cara dia. Aku dah semaya cara aku dah, aku bawa kereta cara aku. Mu nak tumpah aku, mu kena reti syarat. Nak tumpah aku bawa kereta je. Haa, tu kira. Habis itu dah. Satu kait tu, kenapa hal itu? Wajib diketahui oleh semua para makmum dan seluruh umat Islam amnya. Ya kah, gitu pula dah. Atau pada boleh boleh semua para makmum. Ha, ni ada kitab ni kata kira-kira dah, kira sikit-sikit dia tu. Wajib diketahui oleh seluruh sekalian umat Islam amnya. Ha, dengan cara umumnya. Ha, maknanya wajib kena tahu. Tapi sini kena tulis sikit di amnya ni. Dan wajib juga atas jalan fardu kifayah. Buat gitu. Amnya ni maknanya seluruh umat Islam ni, ya, ya, kalau kira satu pihak lagi, tulis itu sikit. Dan wajib juga, tulis di amnya tu, dan wajib juga atas jalan fardu kifayah. atas orang dalam suatu, atas orang dalam suatu qaryah, mengetahuikan dia, mengetahuikan dia supaya dapat, supaya dapat memberitahu kepada orang ramai apabila mereka berhajat, apabila mereka berhajat. Habis itu maknanya kalau satu mukim sepakat ittifaq, ya sebenarnya ya tak kena mula lagi lah. Dia kata kita ni tak kena sembahyang Jumaah lah. Pakat-pakat sembahyang seorang-seorang aja. Misalnya. Kalau kau ni. Kampung ni seorang, kampung ni seorang. Kita pakat cuma kampung ni ada dua orang aja. Ada seorang aja. Tak, tapi kira takdir saja tu. Takdir. Sebenarnya dia kira masa Allah nung lagi di sembahyang Jumaah tu hukum apa? Ada. Mengikut Imam Syafi'i kita ni fardu kifayah kita kata. Kalau melakukan seorang dua dalam kampung tu, maka gugur dah fardu dan wajib di atas orang yang lain. Tapi kalau boleh orang kerja tu ialah masalah fardu kifayah ni. Kalau dia bagi, dia dapat kepada orang yang buat tu ya. Bukan kata bila buat satu orang gugur fardu semua, kalau dapat semua dah, kalau yang dah pilih kepada orang buat tu ya. Tapi fardu tu gugur dah daripada semua. Kalau kira maka takdir kata dan satu qaryah itu tak siapa semai jemaah. Satu-satu. Maka kalau kira atas jalan fardu ain, dia tak wajib atas dia kena tahu. Tapi alakulnya kena ada satu juga tahu sebagai fardu kifayah. Kena ada tahu seorang supaya supaya dapat beri penerangan kepada orang hok ingin nak melakukan semai jemaah pula. Dah itu dah. Yang nak reti juga. Maka seluruh umat Islam ni dia kira bentuk sekadar mana kena kira lah. Dia kata fardu'in atas tiap-tiap orang nak ingin jadi makmum dan atas seluruh umat Islam amnya. Dia kata sebab apa wajib kena tahu, sebab apa wajib kita kena tahu, ilat dia kerana masalah itu, masalah muafiq dan masbuk tu mempunyai kaitan rapat dengan ibadat solat, mempunyai kaitan, ada hubungan, ada sangkutan yang rapat yang tak boleh pisahkan. Apa ni? Punya ikatan rapat, ada hubungan yang tak boleh pisah, tak boleh asing lagi dengan ibadat solat, ibadat sembahyang. Maksud solat, solat jemaah, solat jemaah. Okey, solat biasa ni nak solat jemaah ni ceramah. Kalau solat jemaah, masalah ni tak boleh pisah daripada solat jemaah. Bila kata solat jemaah je kena berlaku masalah ni, ada hubungan, ada kaitan rapat dengan ibadat solat, ada hubungan yang tak boleh asingkan lagi dengan solat jemaah ni. Sekarang tu, sembahyang bagi seorang makmum tidak akan menjadi sempurna dan sah. Ayah kata itu. Sembahyang bagi seorang makmum tidak akan menjadi sempurna dan sah. Ini atau sah. Dan ini dengan mana atau gitu ya. Seorang makmum ni, sembahyang kita orang makmum ni tidak akan menjadi sempurna atau tak menjadi sah. Nah, ni kena kait, kena bagi ni. Kena bagi tu, baik. Tulis pula. Tulis juga sikit sempurna. Tulis di sah tu eh. Tulis di sah tu. Yang ni tidak akan jadi sempurna, tidak akan jadi sempurna pada setengah-setengah keadaan, pada setengah-setengah keadaan yang membawa, yang membawa kepada luput fadilat jamaah, membawa kepada luput fadilat jamaah. Itu sama lagi. Dan tidak akan sah, dan tidak akan sah pada keadaan yang membawa kepada batal, kepala batal, membawa kepada batal kalau dia masih jadi makmum. Habis itu, kalau dia masih jadi makmum. Ha, tu. Just masalah Muhammad Masbuk ni, satu ketika makmum tu tak sempena sembahyang dia. Maknanya sembahyang tu sah, cuma pahala tu tak dapat fadilat. Kerana dia mengijar satu kelakuan, keadaan yang membawa kepada luput fadilat. Satu kelakuan itu dikatakan tak jadi sah, tak jadi sempena. Dan satu kelakuan lagi, kalau dia kijar benda tu, tak sah sembahyang dia. Kalau seorang sembahyang, kalau dia sembahyang seorang dia tu sah. Tapi kalau sembahyang Jumaat jadi makmum, masih jadi makmum lagi, maka tak sah dia tu. Ha, maka sini kena bagi. Sebab tu dia kata masalah muwafiq ni, ha, sembahyang bagi seorang makmum ni tidak akan menjadi sempena pada setengah keadaan yang membawa kepada luput fadilah. Dan tak akan menjadi sah pada setengah keadaan yang membawa kepada batal. Ha, baiklah. Tak akan jadi sah atau sempena selagi mereka jahil dalam masalah itu. Selagi je ni, jika masih lagi mereka tu jahil, ha, tak tahu dalam masalah itu, masalah muwafiq dan masbuk tu. Selagi mereka, jadi jika masih lagi mereka tu jahil dalam masalah itu, maka tak akan sah. Ha, tak akan sempena dan sah atau sah kalau duk jahil lagi. Kita ni tahu belakang dah ni dah. Tapi ngaji tu nak mengingati ya. Ngaji tu apa ni, nak tahqiq saja padahal tahu belakang dah. Tahu belakang dah. Tapi tahu lagu mana tahu lah. Tahu tu tahu belakang dah, cuma tahu lagu mana. Hak tu tak tahu. Hak tu tak tahu. Ha, kena ukur tengok dulu. Kena ukur tengok. Ha, tapi insya-Allah lepas pada ngaji kitab ni, kita semua kita reti lah bab muafiq masbuk. Ha, kitab ni, saya pilih kitab ni kerana kitab ni sangat lama dah tersebar di masyarakat kita dan menjadi sambutan, dapat sambutan yang baik. Itu setengah daripada tanda keberkatan dan keikhlasan musanneh. Bukan kata kitab baru-baru ngarang ni lama lah. Duduk pasal yang kecil-kecil lagi kitab ni. Kita mengaji sekolah guru lagi ada dah. Kalau kira siapa ke hari ni ada lagi cita-cita. Dulunya lain sikit, dia warna biru. Tapi lah ni dia tukar kulit baru sikit. Dulu warna okay, gelap-gelap warna cak apa. Di kelabu tak kelabu dulu, masa dulu. Sudah. Maka dia kata selagi mereka jahil dalam masalah itu, lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muwafiq dan masbuk. Jika melanggar, maksudnya tak mengikut, tidak mengikut. Lebih-lebih lagi tidak mengikut hukum-hukum fiqh, yani hukum yang ditetap oleh syarak lah maknanya. Jika melanggar hukum-hukum fiqh, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syarak dalam masalah muwafiq dan masbuk ni, ada masalah, ada siap dah. Ulama berkilah antara Imam Ghazali, Imam Ramli, Imam Hab, Imam Ibn Hajar, ada berkait masalah ni, berkilah. Kalau kita tak tahu, aha, tu, lepas tu tak mengikut hukum tu pula, nanya sembahyang kita tak sah. Tak sah sembahyang kita. Dah. Kalau buat yang cara kebetulan pun tak sah. Tak ada kata kita buat tapi betul dah dengan hak wakil, tapi kita tak tahu buat dengan cara tak tahu. Tapi yang kebetulan kata panggil sadafal haq kata panggil gitu. Hak tu tak sah juga. Ya, syarat untuk nak sah ni ya kena tahu. Ya kena tahu. Tiba-tiba tak tahu. Bila tak tahu tapi buat tu kan betul lah, lagi betul wakil gitu. Tak jadi. Tak dibilai, kata panggil tak dibilangkan. Habis itu. Tetapi Musani kata sungguh pun benda tu penting dan wajib diketahui. Sungguh pun wajib diketahui, sungguh pun benda tu amat penting sangat. Tapi ada tapi lagi. Apa yang berlaku kepada masyarakat Islam? Dia kata apa yang perkara-perkara yang berlaku kepada masyarakat Islam. Benda yang berlaku dalam masyarakat Islam kita umumnya pada masa ini, masa kini. Perkara yang berlaku kepada masyarakat Islam umumnya dengan secara keseluruhannya pada masa kini, pada masa sekarang ini ni. Masa kini, masa lagi, kini lagi. Ya, kini tu masa sekarang dah. Masa kini ni, tak apalah, masa sekarang ini. Tetapi apa yang berlaku pada masyarakat Islam kita umumnya, tilik yang cara umum lah, dalam kampung kita, kita sudah kata jangan tilik kepada kerja, jangan tilik kepada satu negeri, tilik dari kampung kita. Hak tuk tuk wan tuk tuk ngapa hak datang semaya jemaah dalam masjid tu, apa mereka reti benda ni? Tilik yang cara umum, jangan dikhusus kepada peribadi. Kira cara umumnya, kalau kita kata pada masa kini ni, benda yang berlaku pada masyarakat Islam kita ni apa? Bahawa pada kebanyakan mereka itu, masyarakat Islam kita ni, menjadi kesukaran, jadi susah payah untuk memahami, untuk mengerti masalah muafiq dan masbuk. Payah sangat nak faham, nak erti masalah muafiq dan masbuk. Memahami itu memaham dengan tepat. Payah nak faham dengan tepat. Faham gitu juga, faham teluk-teluk. Faham teluk-teluk, faham gitu-gitu ya. Faham dengan tepat, dengan sebenar-benar faham tu payah. Masyarakat kisah Islam kita ni, rasanya masyarakat Islam ni khususnya masyarakat Melayu lah, mana tu? Arab dan Allah Alam lah. Tu masyarakat kita, masyarakat orang Melayu kita ni, jadi susah, sukar, kesukaran untuk memahami, untuk mengerti masalah muafiq dan masbuk dengan tepat, dengan sebenar-benarnya. Memahami mengikut hukum fiqh, mengikut hukum fiqh susah sikit, dia kata. Lepas tu sebab pun susah sangat, musanya tolong ihtimal. Boleh jadi tu, boleh jadi ni. Sebab tak faham tu boleh jadi, sebab tak faham boleh jadi. Teluk itimal lagi. Itimal pun itimal atas jalan sengkau baik lah. Boleh jadi, dia kata. Ni wajah itimal dia, dia kata. Gana tak boleh faham gitu lalu ni. Masalah muafiq dan masbuk tu kata akhir pun. Setengah orang ni dah, kalau dia tak kerti, dia tak baik Allah abad. Kadang-kadang dia mari, ada masyarakat Islam kita, dia masuk dalam masjid, kalau nampak orang dia semaya dah, rokok dah, dia tak semaya, dia masuk orang dia. Dia tak akan boleh ikut sembahyang kalau imam tu sudah rokok dah. Dia tak tahu nak buat apa. Dia akan menjadi imam, dia akan buat jemaah apabila dia sempat takbir imam dia. Ada? Masuk dalam masjid? Nampak dia mau sembahyang dah. Sembahyang sore muncul. Bukan kita menyalahi dia tak lekan sebab dia tak faham benda ni. Kalau aku sempat rakaat yang kedua, apa aku nak buat? Kalau aku sempat yang ketiga, dia kata imam sujud, susah. Dia tak tahu, tak tahu satu ni, susah ni. Ada tak masyarakat kita? Ada. Bukan kita lah tak. Kita ni tak tahu gitu ni. Kita ni sorai dulu lagi dah. Di rumah orang tak turun masjid mula lagi dah. Kita dia kata boleh jadi, dia kata ini wajah dia, dia kata boleh jadi, boleh jadi kesukaran yang mereka hadapi itu, kesulitan, kesulitan untuk faham masalah muafiq dan masbuk, itu kesukaran, maksud kesukaran tadi, kesukaran atau kesulitan yang untuk faham masalah muafiq dan masbuk yang mereka hadapi, yang mereka temung, yang mereka jumpa tu. Kesulitan masalah muafiq dan masbuk yang mereka hadapi dan jumpai itu boleh jadi adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa unsur atau beberapa punca. Boleh jadi banyak punca, banyak unsur sangatlah. Banyak punca. Sebab apa dia tak tahu? Sebab apa dia payah nak faham? Sebab apa dia tak reti? Boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, ini pesanan kita sengkau banget ni. Di antaranya, antara beberapa faktor, antara beberapa unsur atau beberapa punca tu, disebabkan buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan, yang menerangkan masalah muafiq dan masbuk. Boleh jadilah buku-buku kitab, kitab-kitab, buku-buku agama yang menghuraikan, yang menerangkan tentang masalah muafiq dan masbuk, menghurai dengan cara yang mudah, dengan cara yang mudah-mudah dipahami. Boleh jadilah kitab-kitab yang menghuraikan masalah muafiq dan masbuk menghurai dengan cara yang mudah, mudah dipaham, serta dengan bahasa yang senang, bahasa yang senang hati, puas hati kalau dengar. Boleh jadi kitab-kitab tu adalah sangat berkurangan sekali, adalah sangat berkurangan sekali, jadi jarang didapati, jarang didapati, sangat kurang. Bukan tak ada, ada, tapi jarang-jarang dapat, sukaran didapati, sekali, sangat sukar. Sebab tu jadi payah sangat tu, orang kampung tak payah tu, kerana kitab-kitab yang yang menghuraikan dengan cara mudah-mudah tu, cara mudah, bukan cara mudah-mudah, cara mudah, cara mudah-mudah ni tak boleh pula kita tu, mudah-mudah gitu ya. Ini cara mudah, dengan cara mudah. Sebab tu mudah boleh, jangan mudah-mudah, mudah-mudah tak boleh. Maka kitab dia tu, kitab yang menghurai benda tu, tu sangat jarang, kurang sangat didapati. Kalau ada pun kitab syedahab tu, Bah Jatun Mardiyah, kitab tu, oh susah nak bahas. Syedahab Al-Fadhani, bila sudah kitab Mujatul Musalli di belakang tu, ia ada sebuah risalah lagi bekat dengan masalah muafiq dan masbuk. Tapi uslub dia uslub yang dululah, yang terer daripada daripada apa? Daripada syair. Ada syair ulama. Kalau kita ngaji Musalli tu akan jumpa lah di akhir itu, akhir risalah tu tu. Tu pun susah sikit, ya susah nak faham. Furu'ul Masail susah juga. Kitab dulu tu susah lagi. Tapi kitab baru-baru ni ada, tapi hak yang cara mudah, mudah dipaham tu jarang-jarang didapat, dia kata. Itu itimat pertama. Boleh ya dengan sebab orang kampung tak faham ni gitu. Kitab-kitab yang yang menghuraikan tu sikit ataupun tak jarang didapati. Atau boleh jadi, boleh jadi juga itimat yang kedua. Boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang sentiasa dalam kesibukan mencari nafkah hidup. Sibuk sangat pagi tu baik tu. Lepas subuh tu gidah. Kelip mai petak, duduk atas kereta jam pula. Nak tidur atas kereta pula. Siapa masuk pergi makan-makan petak tu. Makan-makan tidur. Tidur berehat untuk nak pergi ngaji pula esok. Nak kerja pula esok. Ada malam minggu semalam tu untuk nak dengar kuliah-kuliah, dengar-dengar ceramah-ceramah. Tu pun. Tu. Bukan duk bahas tentang masalah muafiq masbuk. satu hari bulan fiqh. Hadis apa mastika hadis. dua hari bulan apa tafsir Al-Quran, tafsir pimpinan rahmah di sana. Dia musim waktu ya, tiba-tiba tak ada kata kira tentang masalah muafiq dan masbuk. Jadi sibuk. Jadi sibuk sangat dia kata. Yang ni kata orang-orang masyarakat, kita orang mengaji pun jadi sibuk pula dah. Ni kita ada mesin pun jadi sibuk, siapa ke tak tahu benda muafiq dan masbuk. Sangat sibuk, sibuk dengan apa tak tahu. Tak pasang masa sibuk sangat. Sibuk mencari nafkah hidup dia kata. Itu gitu. Sentiasa dalam kesibukan mencari nafkah hidup. Sehingga tidak ada masa. Maksud tidak, tidak ada masa, bukan tak ada masa. Ada masa tapi tak sempat. Saya ada masa tapi tak sempat. Maksud tidak ada masa ni tidak sempat lah. Ia kata, dalam kesibukan mencari nafkah hidup, sehingga tidak ada masa, tidak ada kesempatan dan ruang, masa kelapangan, tidak ada celah lah mudah-mudahan kata. Masa ada sikit-sikit gitu ya. 10 minit, tengah jam, tak ada sempat, tak ada ruang, tidak ada kelapangan, tidak ada celah untuk membaca dan mengkaji, mempelajar, menghalusi, mengerti dalam kitab-kitab fiqh yang berhubung masalah ini, yang bersangkutan dengan masalah ini. Itiman, itiman kau molek. Kalau kita itiman kau tak molek pun boleh. Itiman kau tak molek ke mana ni? Ni masalah kita itiman kau baik, kita iman kau tak baik pula. Atau mereka ada masa dan sempat untuk belajar, tapi sengaja dan taksir tidak belajar. Itu itiman kau. Kau tak molek tu. Tapi masa kita itimah kebab. Boleh jadi kitab dia tu payah sangat. Kitab untuk menerai benda ni susah. Atau boleh jadi sibuk sangat masyarakat Islam sehingga tak sempat untuk nak mengaji benda ni. Boleh jadi. Atau ada masa tapi tak sengaja tak mengaji. Sebut kata mengaji agama ya. Itu itimah kita tu tak boleh anak. Tapi boleh itimah juga. Boleh itimah juga. Habis itu. Lepas tu Musa lewat kesimpulan. Dia kata, tak apalah. Walau apa saja alasan. Dia kata. Walau apa saja alasan. Walau apa saja sebab-sebab. Walau apa saja alasan. Walau apa saja sebab yang menghalang, yang menyekat, yang menegahkan umat Islam dari memahami masalah muwafiq dan masbuq. Walau alasan mana-mana pun yang menghalang mereka daripada faham masalah ni, walau sebab apapun yang menyekatkan, menegahkan mereka daripada mengerti masalah ni, walau apa alasan sekalipun, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian berterusan. Mereka tidak boleh, maksud tak boleh ni tidak diberi keuzuran dari syarak. Bukan tak boleh, kira-kira tak boleh ni tak diberi keuzuran dari syarak. Tak ada maksud dah mereka ni. Tak boleh, tak diberi keuzuran dari syarak. Syarak tak maaf. Membiarkan, menghalakkan, mengabaikan keadaan demikian tu. Keadaan mana? Keadaan jahil tentang masalah ni. Mereka tak boleh membiar, menghalak, mengabaikan keadaan demikian berterusan, berpanjangan. Tak boleh, lalu gitulah. Walaupun tak ada kerja banyak. Walaupun kerja banyak mana pun, tak dibenarkan. Syarat tak membenarkan kalau kita mengabaikan benda ni. Kena mengaji. Nak duk jahil sampai mati kan? Tak kira jahil gini, kena mengaji. Itu dah maknanya itu. Kena tahu. Berterusan. Boleh tak dah? Malahan ni bahkanlah dah. Dia petani ni kan dari lubah baru-baru tu, kalau campur Inggeris sikit tu je tak faham lah. Payah sikit nak faham. Petani kena terjemuh banyak sikit. Saya terpaksa kena kira banyak kelima sikit kan. Dia tak faham kelima ni, dia faham kelima ni. Gitulah. Faktor saat ni tak faham dah. Faktor tu baru-baru. Kalau budak-budak baru tak faham faktor tu lah. Faktor. Padahal kelima tu tak ada ayam mana lagi. Kalau kira di segi di Malaysia tu, dah tu jadi kebiasaan ya bahasa tu. Petani ni ya siam pula lah. Luar siam. Dia pengaruh dengan luar siam. Luar siam, bahasa siam. Sebab tu kita pergi petani, kadang-kadang kalau dengar orang petani kecek, tengah orang ni petani cakap tu, kadang-kadang bayar tak faham juga tu. Apa dia kata? Dia capung siya kata. Capung siya, tak faham juga. Chan. Tak agak chan. Chan ke apa? Chan pino. Chan ni saya. Apa lah ni? Banyak macam. Lugo. Tu. Ada. Itu kok Johor ni pula. Kalau dia masuk Kelantan je faham sikit-sikit gitu. Kalau dia masuk tani ke tak faham langsung. Johor dia dengar Kelantan tak faham. Kelantan dengar apa ni faham gini lagi. Kedah tani tu dia kira dia lagi. Dia mari-mari. Kalau luar beza sekali punya dengar boleh pergi mari lagi. Boleh faham lagi. Tapi no, sana tak faham. Saya tak faham. Itu dah, dia kata. Maka kita ni mudah lah ni, tak ada super bakur tu aman ni. Asal. Walau apa saja alasan yang menghalangkan umat Islam dari memahami masalah muwafiq dan masbuq, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian itu berterusan. Malahan bahkan menjadi tanggungjawab fardu'in, tanggungjawab fardu'in, tanggungjawab pribadi masing-masing. Tu. Menjadi tanggungjawab fardu'in, tanggungjawab pribadi masing-masing. Kena pikul, kena bawa amanah ni, tanggungjawab ni. Jadi bebanan, bebanan terhadap diri masing-masing. Ke atas mereka itu umat Islam, menjadi tanggungjawab fardu'in atas umat mereka itu umat Islam, tanggungjawab memahami hukum ini, hukum muwafiq dan masbuk ni, memahami dengan tepat, dengan sebenar-benar dan dengan betul. Ha tu. Kenapa hal sungguh-sungguh kita ni? Dah. Ada lagi ni sebab saya boleh buat keputusan nak baca kitab dorong kitab ni, kerana ada lagi lah kalangan kita ni pun pelajar-pelajar agama pada tahun 1, tahun 2, tahun 3 dah pun belum faham lagi tentang masalah ni. Dalilnya jangan tanya kita tentang tu. Dia tanya kita, lepas tu pertanyaan itu tu menunjuk kata dia tak ada asah lagi. Tengok apa ni segala. Waktu tamu jawab dah kita bersama kena kaji benda ni kembali semula. Kaji kembali. Masalah fardu'in gini, kalau boleh, kalau kita tak ada asah lagi, lepas tu cara nak selesai masalah tu, kita mengaji, mengaji dengan kitab yang mudah kita faham dulu. Lama tak, kitab nyawi ya. Ni Arab ada yang muafiq masbuk. Masa nak mengaji hok Arab, ada dah hok Arab. Ada banyak hok Arab. Tapi tu kita nak melepaskan fardu'in, tanggungjawab kita sebagai tanggungjawab fardu'in, maka cara mana-mana pun untuk kui lepas dengan cepat-cepat mungkin, kita kena cari cara tu. Maka kena tumpu kepada kitab ni, kitab orang kita dulu ni, untuk selesai masalah tu. Malahan menjadi tanggungjawab fardu'in atas mereka memahami hukum ini dengan tepat, dengan sebenar-benar dan dengan betul. Oleh yang dimakian, Musanna kata, oleh yang dimakian, oleh dengan sebab kepentingan untuk memahami masalah ini, oleh yang dimakian, saya, Musanna sendiri, pengarah, saya dengan serba kekurangan lah, dengan penuh dan bermacam-macam kekurangan. Serba ni boleh kata penuh kekurangan dan berbagai-bagai kekurangan. Saya sendiri ni bukan orang bijak apa sangat. Saya ni kan entah wadak dia orang kali ni. Saya dengan serba kekurangan, dia kata banyak macam-macam kekurangan dan tenaga, dan tenaga yang do'an atau pada serba kekurangan. Saya dengan serba kekurangan dan dengan tenaga yang do'ab, dengan tenaga, maksud tenaga sini tenaga ilmu lah. Adapun tenaga ni, tenaga badan ni ada, bukan tak ada, tapi tenaga ilmu tu yang do'ab, tenaga ilmu yang kurang, yang do'ab. Dia kata saya ni dengan serba kekurangan dan tenaga pengetahuan saya yang do'ab, yang kurang, oleh demikian saya cuba menyusun, menghimpunkan risalah, buku yang kecil ini. Saya pun cubalah, cuba menyusunkan, menghimpunkan risalah yang kecil ini. Hipung semula, hipung bagi percetakan kedua. Dua kali lah ni. Dua kali ni pun orang panggil cetak tu, bukan cetak dua kali, banyak kali dah. Cuma mana cetak, cetak bentuk type ni. Tu bukan bentuk tu. Bentuk type ni kali yang kedua. Sebab saya kata dulu, dia ada hok mula-mula keluar tu dengan kulit kelabu. Jadi tulis yang lain sikit susunnya, tapi tulis yang sama tu, tapi yang susunnya dia tu lain sikit. Tapi ni kali yang kedua dah. Bagi pencitakan kedua. Maka dia kata menyusun risalah yang kecil ini bagi cetakan yang kedua, pencitakan yang kedua dengan diberi nama Masalah Muafiq dan Masbuk. Mudah-mudah terai mas nama dia. Tak payah kena cari nama yang elok-elok lah. Mudah-mudah Masalah Muafiq dan Masbuk. Habis itu, saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama. Saya sangat-sangat berharaplah kepada ulama tokbu-tokbu, para-para guru-guru, ustaz-ustaz yang balik Mesir dah. Esok lusa ni ustaz-ustaz yang berjumpa kitab ni. Saya sangat haraplah kepada tokbu-tokbu, para ustaz-ustaz, para ustaz-ustaz, para kiai-kiai, agar memberi teguran. Jadi harap supaya agar ini supaya atau semoga memberi teguran, teguran kepada saya. Maksud teguran ini beri nasihat lah, atau bentuk kritikan yang kritik membina, maknanya itu teguran itu, memberi teguran, memberi nasihat, memberi ajaran, memberi kritikan, membina. Kalau kita jumpa apa-apa, jika terdapat, jika terjumpa dalam risalah kecil ini, kalau berjumpa kekurangan dan kecacatan, kalau atau pada kekurangan tu atau tafsir, kalau jumpa kekurangan bahawa kecacatan di mana, ada apa yang cacat, ada apa yang kurang, apa yang tak tepat, tegurkanlah saya. Tegurkan. Dia kata, dan kepada Allah, kepada Allah jualah. Dan kepada Allah, ini kepada Allah jualah. Kepada Allah Azza wa Jalla jual. Jual tu faham di takdim tu lah dah. Takdim mahaquh takhir tu lah. Dan kepada Allah, ini kepada Allah jualah. Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kepada Allah Azza wa Jalla, saya bermohon. Ni ngajar, ni ngajar orang ngaji saya ni pun. Kalau kita baca buku kampung pun baca hurai gitu ya lah. Kalau buat bentuk ning pun boleh. Kata tak buat bentuk ning pun tak apa baca gitu ya. Tapi saya baca ni bukan bentuk ngajar ke kampung ni. Ya. Usaha juga nak mengajar orang ngaji ke bagi. Buat daurah orang mengaji dah. Atop juga kadang-kadang sikit-sikit. Jual lah tak jual lah gitu. Dia kena kira sikit-sikit gitu. Dan kepada Allah Ta'ala jualah Azza wa Jal, saya bermohon, saya minta semoga memberi keberkatan, semoga supaya memberi keberkatan, memberi manfaat yang umum dan berpanjangan. Itu dia. Semoga memberi keberkatan, memberi manfaat yang umum, rata, lagi berpanjangan di atas usaha yang kerdil ini. Yang kerdil ni apa? Yang sangat kecil ini. Usaha yang kerdil ni, yang sangat kecil ni, usaha yang kecil-kecil ni, minta Tuhan beri keberkatan. Makanya Allah Ta'ala mustajab doa musanneh dah. Bagi pandangan saya, Allah Ta'ala sudah mustajab doa musanneh dah, kerana sungguh jadi keberkatan risalah dia dan berpanjangan, berterusan, satu generasi demi satu generasi pelajari. Kalau kot tahun ni tu penuh kita ni, biasa ke dapur maktabah kita ni ada biasanya tok sebagai buku bacaan bagi orang hok mengenalkan cara muafiq dan masbuk. Ada al-faqir ila Allah, yang kata al-faqir ila Allah, nama pengarang kitanya Hasan, Ustaz Hasan bin Ahmad. Kampung apa tu? Kampung Tiong Dalam, gitu dah. Je Tiong Dalam gitu dah. Tiong ni duduk mana eh? Kota Baru ya kata. Tiong ni masa-masa lalu ya. Dia semua dah. Jalan kot macam tak? Gitu tak? Kalau kita mari pasir, kalau kita mari di di apa atapannya tu, lalu pasir maya tak lalu kot tu. Dia masuk kot tu. Dia rasa dia kena ni. Kalau jalan Kota Baru nak turun ke macam ni, nak pergi ke apa ni, dia sebelah sungai. Kalau kira dia orang hadap kot ni, dia rasa lalu lah. Saya biasa lalu, tapi tak biasa masuk kampung tu. Dia tulis Tiong-tiong gitu. Tiong Ti apa, Ti air apa, kampung Tiong dah. Tapi ni Tiong Dalam je kata. Duk dalam lagi kot. Ya. Ya Tiong ni ya besar ya satu mukim pun. Satu koryah pun Tiong ni. Tapi tak jauh lah kalau kira daripada Kota Baru tu dalam 10 kilo lebih itu ya. Tak apa 20 kilo. Nak ada duk ingat-ingat lah. Kalau di rumah saya di Macang tu. Di Macang tu kalau kita hadap ke Kota Baru, Macang Kota Baru ya boleh kanan. Kena hadap masuk kan ni. Tiung tu. Tapi Tiung Dalam tu orang takut dalam lagi. Dalam lagi. Gilah pergi tengok. Kampung Tiung Dalam. Tiung ni bukan orang Melayu rasa je, masa Cina kan. Kan burung Tiung. Burung Tiung tu. Nama Tiung-Tiung apa mengikut Cina. Ya banyak juga tu kampung Kok Klate tu jadi nama Cina-Cina tu. Tu walk up apa dia macam Cik Ye ke apa tu dah. Pak tu Cina kok. Dah. Nayu juga. Cik Ye Cina. Tapi wakah ni sebiasanya orang Melayu kita tak wakah. Masa dulu jadi hok-hok besar-besar, jadi nama lekat namanya, wakah ke Cina-Cina je buat. Dia buat wakah tu, lepas tu dia nak nama dia juga. Datang nama-nama wakah-wakah. Melayu kita pun wakah juga, tapi wakah, wakah Pak Cik Mak adalah nama mana lah. Kalau ikut tani tu. Wakah Cik Mak, wakah Mek Lo, tak ada lah. Dia nama jadi wakah. Wakah yang mana Cina-Cina. Okay. Tu. Tak pola tu dah. Ha ni tu air kapung dia. Di sana lagi. Kota Baru Kelantan. Ha dok Kota Baru tu. Ah tu dia. Tiung mulu tiung gitu. Tiung dalam, tiung dalam. Tu. Ha dah. Ha tengok. Kata musanneh, kedudukan sembahyang dalam Islam. Kedudukan sembahyang maknanya, maksud kedudukan ni martabat dia adalah pangkat, pengkat atau darajat, taraf boleh kata kita. Kedudukan sembahyang dalam Islam, martabat sembahyang dalam Islam atau pangkat sembahyang dalam Islam. Sembahyang Islam dalam Islam kita ni, sembahyang tu duduk di taraf mana? Kedudukan sembahyang dalam Islam. Dia kata sudah menjadi perkara yang lumrah. Sudah menjadi lumrah dah, sudah menjadi perkara yang lazim dah dan dapat diketahui dengan cara mudah dah dan menjadi kebiasaan dah tu lumrah, lumrah. Nampak tu dah lumrah. Tapi maksud lumrah di sini hok usah nak kanak ini mana? Lumrah dengan maknanya benda daruri dah, darurah. Sudah menjadi perkara yang lumrah, perkara yakni perkara yang lazim dan dapat diketahui dengan secara mudah dan menjadi kebiasaan. Ha tu, lumrah dah. Sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam. Bila sebutlah masyarakat Islam, benda ni menjadi darurah. Maklum minad din bid darurah. Orang ni lumrah dah benda ni. Bahawa sembahyang tu merupakan tiang agama. Maklum dah ni. Bahawa sembahyang, maksud sembahyang, sembahyang fardu lima waktu tu lah. Menjadi lumrah dah bahawa sembahyang, sembahyang fardu lima waktu merupakan tiang agama. Imaduddin. Sini kena tulis. Merupakan tiang agama, yakni dibandingkan seperti tiang agama. Yang ini dibandingkan seperti tiang agama. Dari segi menjadi tapak dan asas terbina atasnya oleh sewaktu yang lain. As-salatu imaduddin. Habis kat tu lah. Habis. As-salatu imaduddin. Bukan sembahyang tu tiang. Tiang ni lama orang tanya pula, sembahyang ni seming ke kayu? Engkau tiang agama, tiang ni seming ke kayu? Jawab kata itu bukan dia. Ni berlaku tasbih. Tasbih balik namanya. Kalau kita kata sembahyang tu tiang, jadi seperti tiang. Sembahyang tu seperti tiang. Seperti pihak mana? Sama di segi menjadi tapak dan asas. Tiang ni bagi rumah, tiang tu lah sebagai tapak asas. Nak binakan dinding, nak binakan bumbung, nak bina apa, kena ada tiang sebagai tapak dia. Maka sembahyang pun dalam agama Islam, dalam agama kita Islam, nak bina solat, nak bina puasa, nak bina zakat, nak bina amalan yang lah, kena bina atas solat. Solat tu dikatakan seperti dengan tiang. Betul dah? Seperti tiang pada pihak menjadi tapak dan asas terbina atasnya oleh beberapa perkara yang lain lagi. Maka ini maklum dah. Benda ni masuklah perkara yang yang lumrah dah dan kebiasaan dalam masyarakat Islam bahawa sembahyang itu merupakan tiang agama. Dan ianya sembahyang tu menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam. Itulah dia dah. Kena kira kau mulut ni. Dan ianya sembahyang ni menjadi garis pemisah. Apa garis pemisah? Tanda untuk memisah. Tulis itu sikit. Garis memisah. Yakni tanda memisah yang zahir. Sekiranya seorang itu meninggalkan kerana malas dan umpamanya, meninggalkan kerana malas dan umpamanya, serta tidak mengingkarkan, tidak mengingkarkan kewajipannya, dan menjadi garis pemisah yang hakiki. Sekiranya ia meninggal, sekiranya ia meninggal serta engkarkan kewajipannya. Dia kata menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam. Maka di sini keluar dua penafsiran. Makna garis pemisah antara Islam dan bukan Islam ni sebagai garisan yang zahir. Sekiranya seorang itu dia tak sembahyang, dia tak semaya. Lepas tu, sebab apa dia tak semaya? Dia malah. Malah dia nak semaya. Atau umpamanya. Tapi dalam keadaan tu, hati dia tak ingatkan kewajipan. Dia kata wajib, tapi saya ni malah. Malah semaya. Kena bangun. Malah. Maka dia tak sembahyang. Maka bila dia tak sembahyang, kita kata, ni. Dengan cara zahirnya, bukan Islam lah. Kalau tengok, kalau lalu ke, orang ni masuk masjid, yang ni lalu lagi. Ni Islam. Yang ni Islam. Kok ni? Ya lo ke dia ni? Jadi garis yang zahir saja. Hakikat, belum tentu lagi. Hakikat tu tak keluar daripada Islam lagi kerana hati dia masih lagi menghukum wajib sembahyang tu. Kalau dia tu tak sembahyang serta dia engkarkan kewajipan, apapun dia sembahyang dalam keadaan mengengkarkan kewajipan, fardu takdir juga sembahyang tapi engkar kewajipan, itu jadi sudah menjadi kufur. Waliyazbillah mizal. Itu baru saja menjadikan garisan pemisah yang hakiki antara Islam dan bukan Islam. Maknanya kalau dia tu engkarkan kewajipan mula, dia bukan dah, bukan Islam dah tu. Boleh berhadap kira. Nampak tak? Itu dua makna. Berarti tak boleh. Yang masuk dalam benda ijumak dah ni, kita engkar tak boleh. Sembahyang ni tak boleh engkar. Ni mazhab kita Syafi'i ni kena ringan dah ni. Baina-baina dah. Kalau kira mazhab yang syadid-syadid lagi. Tengoklah. Dia kata sembahyang ni ialah menjadi garisnya pemisah antara Islam dan bukan Islam. Dia dapat becek antara kita Islam dan bukan Islam. Sehingga di akhirat nanti, bahawa amalan manusia yang pertama, yang mula-mula dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana, amalan manusia kita yang pertama, mula-mula dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahyang lima waktu. Tu amal yang pertama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Senang je berbaris siap dah. Maksud sabda Rasulullah tu. Apa maksud dia? Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Dia terjemah dengan cara apa ni, baru dah ni terjemah, baru dah tiba mudah. Perhitungan yang mula-mula sekali. Perhitungan yang mula-mula sekali dilakukan ke atas seorang hamba di akhirat nanti. Kalau tok guru petani enggak, kalau tok guru petani, kalau dia kara kita, dia akan terjemah lagu ni, dia akan terjemah gi mengge kau lagi sikit. Walaupun tok baru-baru sikit ni pun. Sebab buat yang Sepanyol apa kan, misalnya terjemah dia pun. Walaupun cara mudah dah pada hok dulu sikit, tapi tu ada kaitan dengan kau lagi. Ni pakai tinggal dulu. Terjemah secara mudah-mudah. Dia kata maksudnya perhitungan yang mula-mula sekali, kiraan yang mula-mula sekali dilakukan ke atas seorang hamba di akhirat nanti ialah sembahyang. Hak ni hak mula-mula. Nabi kata Jika baik sembahyang, maksud jika baik sembahyang ni yakni jika, tulis itu, jika baik sembahyang yakni Jika ditunaikan dengan cukup rukun-rukun dan syarat-syarat berserta segala adab-adabnya. Itu makna jika baik, soluhat dengan makna tu. Kalau sembahyang dia tu baik, dengan makna dia sembahyang tu dengan cukup rukunnya, dengan cukup syaratnya, dengan cukup adab-adabnya, sunat-sunat dia lakukan, semua cukup. Itu maknanya sembahyang dia baik. Kalau sembahyang dia baik, Nabi kata, kalau baik sembahyang dia, maka baiklah segala amalan-amalan yang lain. Baik ke mana? Maka baiklah segala amalan-amalan yang lain. Tulis itu. Tulis di amalan yang lain. Baik. Tulis di amalan-amalan yang lain. Gini maksudnya. Yakni, Jika sembahyang dia sah dan diterima Allah Ta'ala, sah dan diterima Allah Ta'ala, maka amalan-amalan yang lain akan turut diterima Allah Ta'ala dengan sempurna. Dengan sempurna tu jadi baiklah amalannya semua. Bukan Tuhan tak terima kalau tak sembahyang, tak terima sedekah dia dah. Sedekah dia diterima, tapi diterima dengan tidak sempurna. Terima gitu, dapat balasan gitu-gitu je, tak sempurna. Tapi kalau sembahyang dia baik, amalan yang lain akan turut diterima dengan jaga sempurna. Kalau dia puasa pun, dapat terima puasanya dengan sempurna. Kalau dia zakat pun, zakat dapat zakat, balasan zakat dengan cara sempurna. Dengan sebab sembahyang dia tu baik dan sempurna. Baik dengan mana tadi? Baik dengan makna kerja cukup rukun syarat dunia sekolah adab. Tu jaga-jaga tu. Kita ni, banyaknya kita ni tak amati di sini je. Tak amati cara tumak ninoh tu satu besar, benda yang besar yang ditimpa kepada kita orang semaya. Kita maklum dah kata tumak ninoh atau tumak nina. Baca tumak ninoh tu, kita tumak ninoh tu, maklum dah kata benda tu tu rukun atau syarat. Pada mereka yang membilangkan rukunnya, dirukun lah. Ada setengah ulama membilangkan syarat sah sembahyang. Alakulihan, kedua-dua tu kalau tak kerja sebayang kita, tak sah. Tak sah sebayang. Tiba-tiba kita tak amati. Tak gitu, tak amati sangat. Biasanya tukar rokok. Tukar rokok dan iktidal. Dan nak turun sujud, situ besar. Kita tak kira tumak ninah. Ha, cuba saya nak bangun sikit ni. Ya, gini. Allahu Akbar, dirokok ya. Sami'allahu liman hamidah. Apa? Dah sipai apa? Sami'allahu liman hamidah. Allah. Tu tak ada dah, tak ada kira dah. Tuang lalu dah. Duk dulu. Sekejap. Tu subhanallah lah pada. Bila tetap segala anggota kalau subhanallah ni. Ni tak amat benda tu. Kadang-kadang dia rasa tenai dia, tapi dia rasa kena gerak masa tu. Masa lah tak gerak, tapi rasa tu nak gerak. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Apa dia? Tu jaga-jaga setengah daripadanya. Situ sangat. Kerana situ kalau kira semuanya ada tumak nina tu. Tumak nina tu. Kalau mereka yang membilangkan tiga belah, hanya jadi syarat sah. Tumak ninah. Tak melakukan tumak ninah, akan jadi. Jangan tilik kepada orang lain, kita ni ya. Kita tilik diri kita sendiri, lepas tu buat landasan dengan hukum syarat yang ditetapkan dalam oleh ulama. Sudah. Tengok, yang tu tak kena juga. Yang ni tak kena juga. Tak tengok orang lain lah. Tengok diri kita ya dulu. Sekurang-kurangnya kita dapat berbuat dah dengan landasan itu. Sudah kira Widi comel sikit lagi ke. Nak saluhat ni. Nak saluhat. Nak saluhat semua. Allah. Nak sipai baju marilah. Tekor tu anda belakang. Nak sipai. Dah. Tok guru dia pesan sangat situ tu. Jadi jaga. Tunggu sikit lah. Sebab Tumak Nina ni bukan lama. Kejap ya, subhanallah. Sekadar tenang, bukan baca subhanallah. kejap tetap diri anggota sekadar baca subhanallah. Tak baca pun tak apalah, tapi subhanallah. Sikit sangat ya masa tumakninah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Nak turun rokok sujud ni ada tumakninah dia. Apa tu dah? Ni kita kata subhanallah, subhanabil azim tu, subhanabil a'la tu sunat ya. Kita pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nak cukup rukun ya. Lupa kata antara tu ya, ada kena ada tumakninah lagi antara ni. Kira dah. Ha tu banyak perkara tu. Maka Nabi kata, kalau baik dia tu, maka amal lain akan turut baik dan diterima Allah. Wa in salu wa in fasadat, dan jika rusak sembahyang. Apa mana rusak sembahyang? Tulis situ. Dengan bahawa dia tunaikan dengan tidak cukup rukun. Dia tunaikan dengan tidak cukup rukun dan syarat-syarat ila akhirilah, dan adab-adab lah maknanya itu. Tak cukup rukun, tak cukup syarat semaya supaya patut padi. Haa, tu dia semaya tu Allah. Itu dah. Dan jika dia rusak semaya, maka turut rusak segala amalan yang lain. Turut rusak sini kena tulis pula. Yakni, maksud turut rusak yakni, maka mulai ada kerusakan masuk pada amalan yang lain. Masuk pada amalan yang lain. Bukan tidak dapat pahala, bukan tidak dapat pahala langsung. Udah langsung ke? Seperti seorang yang bersedekah dalam keadaan meninggalkan solat. Seorang yang bersedekah dalam keadaan meninggalkan solat, maka sedekahnya diterima, tetapi tidak diberi pahala dengan sempurna. Tidak diberi pahala dengan sempurna sehingga dia kerja solat. Habis itu, sehingga dia kerja solat. Berarti amalan lain pun dapat pahala, bukan rusak pada. Lama kata bila rusak sembahyang, rusak amalan lain. Maknanya kalau kita tak sembahyang, puasa pun tak sah, haji pun tak sah. Tak, bukan makna gitu. Amalan lain diterima, tapi mulai kerusakan masuk dalam amalan yang lain. Allah Ta'ala beri pahala pun dengan tidak sempurna. Puasa pun puasa lagi lah. Boleh pahala puasa tu, tapi puasa pun pahala dapat balas tak sempurna. Ya, yeah. Tak sembahyang ni ada juga. Ada tak sembahyang tapi puasa, ada. Tapi pahala dapat juga dengan puasa dia tu. Cuma pahala dia tu tak sempurna sangat kerana sembahyang dia kurang dan sembahyang dia tu rusak. Bahagian ni jika rusak sembahyang, jika rusak sembahyang ni kira orang yang sembahyang ni hok tak sembahyang langsung, Allah lagi lah. Ni hok kira hok sembahyang lah, tapi sembahyang tak cukup rukun syarat, rusak pun sembahyang ni. Tu pun tu kira lah. Maka turut rusak lah segala amalan yang lain. Habis itu tu misalnya buat apa nama dia lah, buat mukadimah dia dulu. Sabdanya Nabi SAW lagi. Sabda Nabi SAW lagi. Nabi ada sabda, man hafaza alaiha, Rawahun Imamul Ahmad. Tu you nak talk di mana? Ha ha. Dia dua dia. Dia talk di matan hadis satu, lepas tu dia talk di terjemahan belakang ni pula satu. Ha tu dia. Jadi kalau kita kira pada mata hadis, awwaluma yuhasabu bihil abdu dulu tu, hak tu diriwayat oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dia. Awwaluma yuhasabu bihil abdu tu. Adapun man hafazu alaiha ni Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani dua. Itu dah menjaga tu. Jadi awwaluma yuhasabu, hak mula-mula tu rawahu At-Tabrani fil Awsat nama kita. Bila kita Awsat dia. Adapun man hafazah lagi akan datang ni, wak ni Imam Ahmad dan juga At-Tabrani. Rasulullah bersabda, man hafazah alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati. Ada ni ada dalam musalli dah. Ada, ingat saya lah. Ingat saya hadis ni ada dalam musalli. Wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Ubayy ibn Khalaf. Ubayy bin Khalaf. Ubayy bin Khalaf. Rawahu al-Imam Ahmad wa At-Tabrani. Maksudnya Nabi kata sesiapa menjaga sembahyang. Gitu dah. Man hafaza 'alaiha. Siapa sesiapa menjaga sembahyang. Kalau kira mate hadis kat tu itu, tapi musanad kita syarah lagi. Dengan baik. Dengan baik tu bukan dari matan hadis, tapi adalah syarahan daripada musannah kita. Sesiapa menjaga sembahyang dengan baik, jaga sembahyang dengan baik, tu maklum lah maksud menjaga dengan baik tu. Tulis sikit lagi, tambah. Tulis weh. Tulis sini ya, sikit lagi. Dekat-dekat lah masa, kita tak tulis lah. Menjaga sembahyang dengan baik tu lagi ni. Yakni siapa yang tidak menimbulkan kecacatan pada rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya serta menjaga waktu-waktunya serta menjaga waktu-waktunya dan mengekali atasnya. Itu makna menjaga, menjaga atas sembahyang. Itulah tafsir begitulah. Sebab tu syarah kita, musanad kita dia tolong syarah dengan baik tu. Itu dengan baik ni maksud tadi. Siapa menjaga sembahyang dengan baik, tak menimbulkan kecacatan dari rukun sembahyang, tak menimbul kecacatan dalam sunatnya, waktunya jaga dan juga mengekali atas sembahyang. Ni subuh Allah. Pukul 7, pukul 8 semua. Subuh ke sembahyang duha ada kunut. Jadi kuha ada kunut, duha tak ada kunut. Sembahyang apa ni? Sembahyang duha. Tapi takbir orang tanya, oh kan ada kunut, duha apa ada kunut? Apa dia qada subuh? Berterusan kekalan gitu. Lebih-lebih kita orang ngaji tak jaga tu. Sebulan ni tak banyak dan subuh lagi. Ada juga. Teruk dah tu. Teruk sangat dah tu. Sebulan, dua seminggu ni subuh dia lupa tau. Dalam minggu ni. Subuh kalau 7-8. Subuh 7-8. Subuh 7-8. Isya 2-3. Isya 2-3. 2-3 malam. Semalam isya tu. Subuh 7-8. Subuh 7-8. Subuh 7-8. Terus zuhur 2-3. 2-3. Oh, you my God. Masalah. Kalau sentiasa lagu tu, Nabi kata siapa yang menjaga sembahyang dengan baik, maka kehanatnya terjemahlah dengan cara mudah tadi. Sembahyang itu memberi kepadanya, kepada siapa tadi tu, memberi cahaya. Sembahyang bagi cahaya kepada dia. Tulis sikit, betul memberi cahaya. Yakni bukan sembahyang tu menjadi memberi, Allah memberi, tapi cakap tak jalan majat gitu ya. Memberi kepadanya cahaya, yakni Allah Ta'ala menjadikan, yakni Allah Ta'ala menjadikan sembahyang itu bercahaya di hadapannya, bercahaya di hadapannya di hari kiamat, sehingga tidak perlu ditanyakan tentang keadaan sembahyangnya pada hari itu, dan juga bercahaya tambah daripada cahaya imannya, bercahaya tambah daripada cahaya imannya. Tu maksud dengan memberi cahaya pada hari kiamat. Kanat lahu nuran, sembahyang tu menjadi nur baginya. Apa makna menjadi nur baginya? Maknanya pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala beri nur, dia bertambah. Iman tu nur dah. Dia beriman dengan Allah, ada keimanan. Keimanan tu menjadi cahaya dia dah. Tapi bila dia ada sembahyang, sembahyang itu menambahkan nur dia yang ada. Lagipun Allah Ta'ala menjadikan sembahyang itu jadi nur di hadapan dia. Depan dia tu dah cahaya. Sehingga bila nak soal, bila malaikat nak soalkan keadaan sembahyang, cukup tengok nur tu je. Tak apa. Dia tak nak tanya banyak dah. Tengok nur ada. Tak apa. Gih. Kerana nur tu ada di depan dia. Itu maksudnya jadi nurul lahu tu, maknanya bercahaya di hadapan muka dia pada hari kiamat esok. Sehingga orang tak nak tanya, dia pakai tengok alamat tu tahu dah kata, oh, orang jaga sembahyang ni. Tak nak tanya banyak. Lepas tu dah. Satu makna tu. Satu, jadi nur cahaya. Lepas tu, dan menjadi bukti. Dia terjemah daripada apa? Waburhanan. Adalah sembahyang tu jadi bukti. Apa makna jadi bukti? Jadi bukti apa makna? Yakni. Yakni jadi dalil bahawa makrifatnya sudah sempurna, dan jadi dalil juga bahawa Semua amalan-amalannya yang lain Sudah dijaga dengan baik juga. Sudah dijaga dengan baik juga. Habis itu. Itu makna dalil burhan yang mana tu? Sembahyang pada hari kiamat nanti akan jadi burhan kepada kita. Apa maknanya jadi burhan? Menjadi dalil bahwasanya makrifat dia sempurna. Lagi pula menjadi dalil bahwasanya amalan-amalan yang lain itu dijagakan juga dengan baik. Tengok sembahyang tu tahu dah tak? Oh, puasa tak kena cek, tak kena tanya banyak. Puasa, zakat, apa tak kena tanya banyak lah. Bila sembahyang tu baik dah, jadi burhan. Burhan tu lagi tu. Burhan dengan makna tu. Ha, lagi. Dan berjaya. Itu lagi tu yang mudah-mudahan lah. Dan berjaya di akhirat nanti. Ia terjemah daripada apa? Wanajatan yaumal qiyamah. Sebenarnya yaumal qiyamah tu bergantung semua tu. Nuron yaumal qiyamah. Lepas tu burhanan yaumal qiyamah. Najatan pun yaumal qiyamah. Bukan najat saja dah. gantung sampai hari kiamat. Bahkan ulama kata bukan di kiamat, di kubur tu lagi jadi nur dah semaya. Jadi nur dah. Mereka kata sampai hari kiamat dah, jadi di kubur lagi dah. Sudah menjadi burhan, sudah menjadi najat. Maka dengan maksud sini najatan situ musanna kita terjemah kata dan berjaya. Kita tak sudah lagi dengan berjaya tu, rasa tak sudah lagi. Apa berjaya apa? Tulis itu. Tulis di berjaya tu sikit. yakni menjadi sebab bagi kelepasan dari azab. Kerana ia awal-awal amalan yang disoal pada hari kiamat. Awal-awal amalan yang disoal pada hari kiamat. Sudah. Makna tu jadi najat. Maknanya sembahyang itu menjadi sebab kelepasan kita daripada azab nanti. Kenapa? Kerana dia tu mula-mula amalan yang disoalkan di hari kiamat. Bila tengok dia, lepas dah dia, lepas kita. Bila nampak dia berjaya dah, sembahyang tu sudah jaga. Oh, yang ni ada amalan ni. Maka hak lain tu sunnah. Akhirnya kita dapat kelepasan daripada azab kerana dia. Ini sebab sembahyang tu mempunyai sebab mendapat kelepasan kita daripada neraka, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan najatan ni makna gitu. Maka berjaya dah bila lepas daripada azabnya lah. Ya tu sudah berjaya dah. Tu berjaya tu di akhirat nanti. Habis itu, siapa menjaga sembahyang dengan baik, sembahyang itu memberi kepadanya cahaya, menjadi bukti dan berjaya di akhirat nanti. Jika sesiapa tidak menjaga sembahyang, tak menjaga rukun dia, tak menjaga syarat dia, lebih lagi tak sembahyang langsung, tidak ada baginya, bagi sesiapa tu tak ada cahaya lah. Tidak ada cahaya. Cahaya iman tu ada. Ya, iman dengan Allah. Ada cahaya iman dia. Tu pun klik lak nak mampuh tak mampuh. Tapi cahaya yang menambah atas cahaya iman tu tak ada. Cahaya yang menambah atas cahaya iman tak ada. Lagi pula cahaya di hadapan muka dia pada hari itu tak ada. Kalau tak ada cahaya tu, soal berat sikit lah. Semayang apa ni? Kira banyak sepuluh lesen tu. Kalau kita polis, kereta ada lesen ni, ada lesen ni, tanya dulu. Kalau rumah kukup tani kat, dia tanya apa dulu? Soal kereta. Dia tanya surat lesen kereta tu dah. Dia tanya tu dah. Kalau orang ada kebenaran bawa kereta, dia ada surat tu. Panggil surat apa? Lesen tu dah. Apa panggil? Ruksah. Demo tak puas lah, mohon arak. Lesen dah. Lesen tu, dia tanya waktu tu dulu. Kalau waktu tu kok rumah ni tanya apa eh? Tanya apa? Backup key. Apa? Oh, siap main backup key. Apa backup key ya? Lesen tu, lesen aku benar. Dia tanya waktu tu dulu. Lesen lah. Prom. Buka tengok, ada. Biasanya bila waktu lepas, hak lah tak soal banyak lah. Tapi hak tu tak lepas. Tak ada lesen. Hari kereta ni, mula kereta ni adalah. Hari kereta ni habis masuk apa? Tempoh dia tu. Apa? Ya ada apa? Ikut lah. Soran dia apa ya ada tu. Hak dia tu banyak macam tu. Tu kalau kau tanya panggil prakan dia. Prakan dah ada. Putu tak pergi masuk prakan dia tu. Apa prakan? Apa siap lah. Cukai jalan. Dia juga dah. Dia banyak kawal lagi tu. Kena soal tu. Tapi dia ada lesen tu. So lepas hak lain tak soal banyak dah. Dia hak tu tak lepas mula. Mau tu banyak ni. Dah dah. Tak ada dia. Kena tahan dulu. Pergi balai dulu. Pergi balai dulu. Pergi rompak dulu. Payah lalu, payah lalu. Dia ada waktu mula-mula lepas, Allah Ibu tu buat mudah hari. Tanda dah tu. Tapi poli ni pelat juga bila hari kita tak bawa lesen, hari itulah yang soal. Ya, hari itu dia tanya, pelat juga dah. Saya lah, kalau kita bawa, tak kena. Kalau bawa, sebulan pun tak kena. Tapi hari yang tak bawa, hari itulah. Ditanya. Sebab tu takut ke kita ni, kita solat tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Tiba-tiba Allah Ta'ala duk jaga kita lagi hidup, hidup, hidup, hidup. Tak ada tak hari yang tak solat, dia mati. Hari yang duk solat, tak mati. Tapi hari yang tinggal solat, hari tu lagi mati. Takut tu. Takut tu. Sebab kena berat, kena soal. Kena soal lain. Habis. Ha, habis itu dah. Tak melakukan masa kitab lagi tu ke? Eh? Ha, baru mari kita. Ha, lagi-lagi. Kata musanah, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya bukti dan kejayaan. Kecek gitu ya. Ha, bagi kita tolong bagi dulu. Warna lain pula tu. Dalam kitab dah berapa dah? Eh? Apakah maksud dengan sempurna makrifat tadi yang kata? Maksudnya kenal kita dengan Allah Ta'ala tu. Pengenalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Makrifat yang kita kenal tu hai, adalah maknanya. Kita duk mengaji kenal sifat tu hai, begitu begini. Benda tu takkan sempurna lagi. Iman kita, makrifat kita, kalau kita tak amal, kita tak kerja, kita tak buat amalan. Berharap tu dah. Ia kena berserta dengan amal. Iman berserta dengan amal. Maka kalau dia beramal, terutamanya sembahyang, maka sembahyang itulah akan menuju atas sempurna makrifat dia dengan Allah SWT. Ia kenal Tuhan sungguh tu. Sebab tu ia jaga sembahyang dengan baik tu. Berharap tu dah. Itu makna gitu. Lagi pula penjelasan makna bukti tadi. Bukti ni apa? Burhan. Burhan ni kita kata apa dulu? Dalil. Dalil atas makrifat tu, makrifat yang sempurna. Bila ada sembahyang, amalan sembahyang tu membuktikan bahawa kita ni kenal Tuhan sungguh. Bukan kenal celup-celup dah. Kalau kenal sungguh, dia kenal kita buat. Dia buat amalan dengan jaga sembahyang. Itu dalil kata dia kenal Tuhan sungguh. Kenal sungguh-sungguh. Bukan kau dah sungguh dah, kenal sungguh-sungguh. Ha, tu gitu. Tadi itulah makna membukti. Membukti menjadi dalil, menjadi burhan. Ya sudah. Sebenarnya kita. Habis. Sama hak kita tadi. Maka kata dia, tidak ada baginya bukti, tak ada bukti bahawa makrifat dia sudah sempurna. Mana dalil kata dia ada mengenal Allah Ta'ala sungguh? Mana amalan dia? Mana bukti kata dia jagakan amalan lain lagi? Tak ada. Tak ada. Ada semaya satu, hok ni boleh jaga bukti habis. Bukti kata amalan lain jaga, membukti kata dia tu kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Nampak tu dah. Ni kalau tak sembahyang tak ada bukti. Tak ada bukti. Dan kejayaan, tidak ada kejayaan, tak ada kelepasan lah daripada azab tu. Tak lepas pada azab. Walaupun masuk syurga juga nanti kalau ada iman. Kalau dia masih ada iman, dia akan dimasuk ke syurga juga. Tu pun tak akan lepas daripada azab dulu dengan sebab dia meninggalkan solat. Kejayaan. Lepas tu, hop ni berat sikit. Nabi kata, wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Ubayy ibn Khalaf. Dan pada hari kiamat nanti ni bersama Qarun dan Fir'aun dan Ubayy bin Khalaf. Kalau tengok. Dan pada hari kiamat ni bersama ini dikumpulkan, diazabkan bersama. Maksud bersama ni bukan bersama apa dah. Diazabkan dalam kumpulan bersama Qarun. Allah azabkan, diazabkan bersama Qarun, diazabkan dalam kumpulan bersama dengan Qarun. Qarun ni kenal lah Qarun. Qarun yang menegah harta daripada belanja pada ketaatan Allah Ta'ala tu. Qarun semasa Nabi Musa tu, harta dia ditelek oleh bumi sampai ke rata-rata, gi duk rata-rata dunia. Cerita ya. Ada situ je lah. Tapi orang tua kata bila telek oleh bumi, dia telek lagi bumi serok gi rata dunia. Berarti jumpa harta di bawah tanah dikatakan harta Qarun. Padahal Qarun ni mesin ni, bukan Qarun di mana nak. Harta duduk di situ ya. Cuma harta yang dia dapati daripada tanah, daripada galian tu, dia panggil harta Qarun. Tunggu Qarun ni kena telah. Harta dia tu ditelah. Ha, tu kisah Qarun banyak lah tu. Tapi Musa ni kata, Allah Nabi kata bersama Qarun. Qarun yang menegah harta daripada belanja pada ketaatan. Tanda situ ya, tanda situ. Qarun yang menegah hartanya daripada belanja pada ketaatan Allah. Mula-mula cukup molek, tapi lama-lama jadi nampak banyak harta, mulalah pala nak kupik dah, nak kedekut. Qarun sendiri dan Fir'aun. Fir'aun tulis situ, Fir'aun yang menegah oleh pangkatnya daripada beriman. Fir'aun yang menegah oleh pangkatnya daripada beriman. Dua, dan Ubayy bin Khalaf. Ubayy bin Khalaf seteru Rasulullah, seteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mati dengan tangan Nabi sendiri. Ubayy bin Khalaf ni dibunuh oleh Rasulullah sendiri pada perang Badar, pada Uhud. Perang Uhud dia kena bunuh dengan tangan Nabi sendiri. Dia duk rancang untuk memperangi Nabi. Orang lain pun, orang lain pun, musyrikin lain pun, orang musyrikin lain pun marah ke Nabi dan perseteruan Nabi. Tapi ubat ni zahir sikit pada orang lain, pada menseterukan Nabi. Bunuh apa Muhammad. Jadi dia ni jadi nampak zahir sangat-sangat benci Nabi Muhammad sampai ke darah-darah. Ubat bin Khalaf. Akhirnya Rasulullah sendiri membunuhkan dia pada peperangan Uhud. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata akan bersama dua tiga mereka ni dalam dalam neraka besok. Mereka yang yang tak jaga solat dia. Tulis itu di Ubayy bin Khalaf tu sikit. Sebab apa, hikmat apa dikumpulkan kita bersama mereka ni? Bukan kita lah. Dikumpulkan mereka yang tidak menjagakan sembahyang tu. Mereka yang tak jaga sembahyang tu dikumpul bersama mereka ni, apa hikmatnya? Tulis sikit. Dan hikmat dikumpulkan, dan hikmat dikumpulkan bersama-sama tiga ini, dan hikmat dikumpulkan bersama tiga-tiga ini kerana Qarun itu, Qarun itu bersibuk dengan harta, bersibuk dengan harta hingga meninggalkan ketaatan, hingga meninggalkan ketaatan. Dan Fir'aun itu, dan Fir'aun itu bersibuk dengan, bersibuk dengan kerajaan dan kekuasaan, kerajaan dan kekuasaan hingga luput beriman, hingga luput beriman. Dan Ubayy bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf bersibuk dengan memerangi Rasulullah. Memerangi Rasulullah sehingga mati dalam keadaan kufur. Sehingga mati dalam keadaan kufur. Nampak dah wajah munasabah orang yang tak jaga semaya pakai sekali dengan demon ni. Kerana yang tak jaga semaya pun bersibuk dengan pekerjaan lain daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia tak jaga semaya dia. Maka ulama kata dikumpulkan bersama mengikut tengok kelakuan. Kalau orang ni bersibuk dengan kerja, dengan nego, dengan harta, akan diazab berkumpul dengan korun. Kalau dia ni bersibuk dengan kerajaan, bersibuk dengan kekuasaan pangkat, kedudukan, sehingga lupa jaga semaya, dia berkumpul bersama Fir'aun. Tu tengok jenisnya. Ada di Mesir aku ada. Orang baik. Apa lagi? Hamad pun sini. Tengok Hamad dah. Hamad Mesir. Fir'aun pun sini. Sebab tu mari di sini berlaku. Kumpul sini berlaku Mesir. Naik Mesir nak mengaji mula-mula. Nak mengaji. Tiba-tiba lama-lama, nampak kok kerja weh. Nampak kok menego pula weh. Maka cenderung kepada korun. Cenderung kepada korun. Bukan di korun tak, cenderung kepada korun. Ataupun tak menego, tapi aktiviti tu aktivitinya dia di orang pangkat ada tinggi sikit, lama letak di jawatan tu jawatan ni, jadi ketua tu ketua ni, ketua tu ketua ni, tak ada nak mengaji, tak ada nak kira apa. Cenderung kepada Fir'aun. Wah kata. Jadi dia cenderung, memang cenderung sini bakal. Dia lah ke Haman pun sebab tu juga. Tu jadi pangkat gitu, pangkat kenamaan berlaku, cenderung kepada benda tu. Kalau cenderung kepada ilmu, itu cenderung kepada Musa dan Harun. Cenderung kepada Musa dan Harun. Sini tempat cenderung semua. Sebab tu kita boleh tengok berbagai-bagai di sini mesti ada cukup. Ada segala-gala. Menjadi bukti, jadi apa panggil tadi, jadi apa panggil apa. boleh tengok gambaran itu. Gambaran itu. Mudah-mudahan kita pun cenderung kepada Musa dan Harun lah. Sebutnya Musa dan Harun. Maka kata dia Rasulullah SAW, maka habis hidrah dan Ubay bin Khalaf. Itu Nabi kata. Hadis itu rawahul Imam Ahmad wa Tabrani. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Ini rawahul Imam Ahmad wa Muslimun. Kalau Muslimun sore ataupun kuat. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Sebab tu hadis ni menjadi apa ni? Jadi dasar bagi tiap-tiap mazhab ni, mazhab yang menghukumkan kata kufur orang tinggal. Dia guna hadis ni kerana dia hadis sahih. Kalau mazhab yang tidak mengkufurkan teruh, jangan takwil hadis ni. Kira lah. Tengok dulu. Dan sebenarnya lagi bainan kufri wa bainan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Maksudnya batasan pemisahan antara seorang itu, batasan ni apa, garisan atau sempadan ataupun sakatan, boleh katalah kata tu. Batasan pemisahan, sempadan yang memisah antara seseorang itu, yakni seorang Islam itu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Pemisahan, batasan pemisahan antara seseorang Islam, lelaki baik ataupun perempuan baik, jadi batasan pemisahan dengan kufur, dengan tahap hendak sampai kepada kufur. Kalau kira-kira batasan yang memisahkan antara seorang itu dengan kufurnya ialah tinggalkan sembahyang. Jadi sembahyang lima waktu tu, dia tinggalkan sembahyang lima waktu, itulah batasan dia, pemisahan antara seorang itu dengan kufur. Dengan kufur. Tu. Makna apa? Makna kalau kita batah, masalah kita terbatah, jalan batas. Hok ni sana kufur, hok di sini Islam. Maka antara tu dikatakan batasan. Kalau hilang batasan tu kufur. Okey tu. Kalau masih lagi ada benda tu, benda tu jadi batasan lagi, tak sampai ke tahap kufur. Nah, nampak tu dah. Maka Nabi kata gitu. Tulis situ, kena tulis pula sikit. Tinggalkan sembahyang ni, kita kena kira juga. Lama pulih hukum kubur semua tahu pula. Duk ngaji-ngaji, kalau ngajak kapung, pening. Tulis kata tinggalkan sembahyang tu, yakni tinggal akan sembahyang. Tulis itu, tinggal sembahyang serta mengingkari kewajipannya. Serta mengingkari kewajipannya. Adapun meninggal kerana malas, serta i'tiqad wajibnya, serta i'tiqad wajibnya, maka satu golongan sahabat, maka satu golongan sahabat mengkufurkan dia. Dan jumhur ulama tidak mengkufurkan dia. Habis kata dan jumhur ulama tidak mengkufurkan dia. Habis itu. Jadi salah dah. Tak apa tu, kita tak bincang banyak sangat. Kerana maksud kita sangat tu di sana, di masalah muafiq dan masjid. Habis itu. Jadi berkilah ulama tentang orang yang tinggal sembahyang. Adapun tinggal serta engkar kewajipan hak tu ijma'. Kalau dia tinggal dia tak sembahyang, lepas tu dia kata dia tak sembahyang, dia tak wajib. Dia engkarkan, dia mengengkarkan kewajipan tu. Hak tu ijma' ulama kataku kufur. Adapun masalah khilafnya di mana? Dia tinggal serta dia malah. Bermudah-mudah jadi malah gitu. Apa hukum sebagian sahabat mengkufurkan dia? Sakit-sakit juga. Depan tu ada juga sebut sikit-sikit. Tapi jumhur ulama lah. Kalang daripada tiga mazhab setengah. Tiga mazhab setengah. Maksudnya mazhab Imam Ahmad tu ada lagi. Duk jadi dua kaun pula situ. Mengatakan bahawasanya tak kufur lagi kalau dia tak ingkarkan kewajipan tu. Tak kufur lagi, hanya dikatakan fasik saja, dia tu orang yang fasik, menginjakkan dosa besar. Begitu ya. Habis dah. Dari keterangan hadis di atas, dari huraian dan kenyataan hadis di atas, bahawa tugas ni sikit, tak boleh kira dah sikit buat ni. Tak boleh dah. Bahawa mahu iman apa, tak kira dah lah. Dari keterangan hadis di atas, bahawa tugas sembahyang atau pelaksanaan sembahyang, kerja sembahyang ke atas setiap individu. Tugas sembahyang ke atas setiap individu, setiap perseorangan Muslim. Individu nampak wow seekor je dah. Muslim tu, wah Muslim tu, barangkali wow tu tambah lebih. Bukan individu wah Muslim dah. Itu individu Muslim. Macam individu. Itu dia kita. Jadi tugas sembahyang, pelaksanaan sembahyang, kerja sembahyang ke atas tiap-tiap individu, tiap-tiap perseorangan Islam, tiap-tiap orang Islam merupakan menjadi tanggungjawab, jadi bebanan, jadi kewajipan yang paling besar, yang sangat sehabis-habis besar. Paling besar masalah sembahyang ni, tanggungjawab yang sehabis-habis besar, paling besar dan utama, atau pada besar paling utama, paling mula-mula kena dilaksanakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang ni malahan, bahkan untung rugi nasibnya, nasib bagi setiap individu tadi, untung rugi nasib dia. Nasib ni apa? perkara yang menimpanya. Senang kita lah. Untung yang akan menimpanya atau rugi yang akan menimpanya di alam akhirat. Untung nasib, untung rugi. Untung rugi nasib dia. Untung nasib dia, rugi nasib dia. Untung yang akan menimpanya atau kerugian yang akan menimpanya di alam akhirat bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Bergantung, maknanya bergantung ni menjadi sebab atau tersebab. Itu bergantung. Ia melalui sebab tu. Sebenarnya bergantung kepada rahmat Allah, tapi melalui sebab. Itu sebab. Sebab tu bergantung tu bukan bergantung di sembahyang, bergantung dengan rahmat Tuhan. Tapi jadi tersebab je bangi. Tergantung dengan mana tersebab. Tak boleh pakai mana bergantung pun sebetul tu. Jadi nasib dia, untung rugi dia dan sebagainya di akhirat, di alam akhirat, bergantung ini tersebab daripada sejauh mana, sebanyak mana, setinggi mana keelokan sembahyangnya. Keelokan jagaan sembahyangnya. Sembahyang setiap individu tadi. Dia jaga banyak mana sembahyang dia, dia akan jadi akan jadi sebab bagi untunglah dia banyak. Kalau dia tak jaga sembahyang, maka jadi menyebabkan rugilah dia. Gitulah, bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Sebab apa bergantung situ? Ilah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Betul tak? Allah Ta'ala menjadikan sembahyang, maksud menjadikan sembahyang, memerintah dan menetapkan sembahyang itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sembahyang dan menetapkan sembahyang itu jalan, jadi menjadi jalan, menjadi sebab untuk mencapai, untuk mendapat kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuhan menetapkan sembahyang sebagai sebab untuk mencapai, mendapatkan kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat tu tak kena berkecek dah. Akhirat tu hak tu maklum dan makruh dah. Tapi di dunia ni apa? Kejayaan dia. Musanya terikan tu nampak keterangan lepas ni, ya kira hak dunia ni. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati. Dia nampak-nampak kejayaan di dunia ni. Dia kata, menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati. Maksud menjadi memberi cahaya ni, apa makna memberi cahaya? Hati kita cerah, tak kena pakai lampu. Bukan gitu. Menjadi cahaya. Jadi menjadi pelita bagi hati. Tulis itu dulu. Jadi menjadi menjadi pelita bagi hati untuk dapat membezakan, untuk dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk itu maknanya jadi cahaya. Habis itu orang kita bila ada cahaya, ia akan berjalan boleh. Di mana ada lubang, di mana tak ada lubang, ia jalan betul jalan. Kerana ada cahaya. Maka hati pun bila bercahaya, ia akan dapat membeza hak mana baik, hak mana buruk. Siapa yang mencahayakan hati? Allah Ta'ala. Tapi melalui solat. Solat itu menjadi cahaya bagi hati dia. Jadi lampu bagi hati, sehingga dapat membezakan hak dan batin. Tu kira dah. Basmaya tu mendidikkan jiwa. Mendidik jiwa ni pun kegunaan dan kejayaan di dunia juga. Mendidikkan jiwa, jadi membimbing nafsu daripada cenderung kepada kejahatan tu. Maksud mendidikkan jiwa ajak ni, bimbing nafsu tu daripada cenderung kepada kejahatan. Daripada cenderung kepada kejahatan. Ini jiwa kita. Lama-lama jadi akan terhindar daripada kejahatan dengan sebab selalu kerja solat. Kerja solat. Tapi kalau nampak dia buat jahat lagi, semaya ada problem sikit tu. Ada muskilah tu semaya kita tu. Kena jaga imalat. Kena jaga imalat. ada menjadi mendidikkan jiwa. Mengajar seseorang itu akan adab-adab perhambaan. Sembahyang juga mengajarkan akan seorang tu akan adab-adab perhambaan. Adab-adab yang hamba mesti buat terhadap tuannya. Tu adab-adab perhambaan. Adab-adab perhambaan yakni adab-adab yang hamba mesti buat terhadap tuannya. Ini dia sembahyang tu ada berlaku tu. Kalau kita mengaji musalli tu, oh ya ada adab siap dah. Teka kita takbir tu apa sifat kena ada? Allahu Akbar. Sifat apa hati kita kena ingat masa tu? Munjatun musalli. Ngaji lagi. Kena ngaji kat tu. Teka baca bismillahirrahmanirrahim. Teka duk kiraah tu apa hati kita kena ada? Sifat apa teka tu ada perasaan? Rokok Allahu Akbar. Subhanarabbil azim. Ketika tu hati kita ingatkan sifat apa? Ada sifat apa ketika tu? Ya ada dah, dah kita sebut. Tengoklah kitab musalli, kita jawi ya. Sami'allahu liman hamidah, sifat apa pula? Ketika sujud Allahu Akbar, sifat apa ketika sujud? Allahu Akbar Rabbighfirli, sifat apa ketika tu? At-tahiyyat, sifat apa ketika tu? Ya ada sifat siap. Kalau kita sentiasa ingat sifat tu dah, ya hajar hati kita menjadi hamba yang sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tu. Hajarkan kita jadi ada ni kita kita tak rasa kata kita tak rasa kata kita jadi hamba. Semuanya kita semuanya apa? Semuanya apa? Kita hadap kepada siapa? Kita ni hamba ke kita jadi raja? Kita semuanya begitu. Dan menanamkan dalam hati kebesaran Allah. Menanamkan dalam hati perasaan membesarkan dan mengagungkan Allah dan perintah Allah. Masakan Allah di mana itu? Nak agung asalah ini terus semaya. Orang ber ni terus semaya. Ya hati dia menanamkan perasaan membesarkan dan mengagungkan perintah Allah, rasa takut. Oleh itu setiap muslim dan muslimah, muslim yang mukallaf, muslimah yang mukallafah itulah. Oleh itu setiap muslim dan muslimah hendaklah, wajiblah menunaikan sembahyang masing-masing. Wajib kena tunai sembahyang masing-masing, sembahyang dengan betul dan tepat. Ha tu masing-masinglah kerja. Muka benda ni fardhuin. Sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, kemudian turun-menurun sampai kepada ulama sekarang dan mengajarkan mereka kepada kita. Mana gitu. Maksudnya sallu kama raaitumuni usalli, dengan makna sallu kama raaitumuni usalli bukan kata kita sempat melihat ke Nabi. Tu. Hala. Jadi hendak sembahyang kamu seperti kamu melihatkan akan ulama, yang mereka melihatkan akan guru mereka, dan mereka melihatkan akan guru mereka, dan naik sampai ke sahabat dan sampai ke Nabi semaya. Itu makna gitu, bukan kata sebab tu mereka ya tak faham, ya faham daripada hadis betul-betul tu. Oh Nabi kata suruh tengok dia, kita baca hadis sudahlah. Padahal kita tak dapat melihatkan cara-cara yang dapat daripada guru-guru. Ulama ajar ke mana? Apa ulama ajar kita? Nah, tu dah. Ha, seperti Nabi kita tunjukkan Rasulullah, ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti faham. Maksud mesti ni wajiblah. Mereka wajib belajar hingga faham rukun dan syaratnya, syarat sembahyang. Yang kena mengaji sangga dia faham. Rukun dan syarat sembahyang, sah batalnya, sah sembahyang dan batal sembahyang. Ya kena tahu benda tu. Nah, perlu mengetahui segala peraturan dan adabnya, adab sembahyang tu. Perlu ni wajib. Wajib mengetahui segala peraturan, segala kaifiat, segala cara-cara pelaksanaan. Itu peraturan. Tahu di mana rukun, rokok, apa dulu, apa semua ada cara dia. Kena tahu benda tu. Dan adabnya, adab dalam sembahyang tu. Apa adab dalam sembahyang itu fardu'i atau tiap-tiap individu muslim. Masbuk dan muafiknya muafiq dalam sembahyang tu, muaf masbuknya dan muafiqnya. Ha, kena tahu benda tu. Tapi masalah masbuk dan muafiq ni kait jika ia seorang tu menjadi makmum lah. Kalau seorang menjadi makmum, maka ia kena tahu, perlu ia kena mengetahui masbuknya dan muafiqnya. Faham tak? Kalau dia tu makmum, faham tak? Nampak tak? Ayah lah kan? Tak ayah ni kalau baca sore pun faham. Baca sore pun faham kuasa. Kata itu. Tapi main ngaji kan kuasa tak faham pula. Saat ni baca sore kuasa faham. Ha, tulis pula. Ha, faham sangat. Tulis di makmum. Tulis di makmum. Yakni jika dia jadi makmum, yakni jika dia jadi makmum, wajib dia tahu, wajib dia tahu bahawa dia itu dalam keadaan muafiq, dalam keadaan muafiq atau masbuk. Makna gitu, makna gitu. Habis itu. Atau masbuk. Nah, sekat tu lama tulis makna gitu. Makna gitu arti tu. Makna gitu je tak kena tulis. Jika dia jadi makmum, wajib ia tahu bahawa dia itu muafiq atau masbuk. Makna gitu dah. Hadir. Nah, muafiqnya dan masbuknya jika ia menjadi makmum. Makna kalau dia jadi makmum, ia kena tahu kata aku ni muafiq ke masbuk. Dan ingat, muafiq dan masbuk berlaku tiap-tiap rakaat. Ni kecek dengan cara simpan-simpan. Bukan atau muafiq itu berlaku 4 rakaat. Seorang itu kadang-kadang jadi muafiq pada rakaat pertama, jadi masbuk rakaat kedua, dan jadi muafiq rakaat yang ketiga, dan masbuk rakaat yang keempat. Kadang-kadang seorang itu menjadi muafiq 4 rakaat, dan kadang-kadang orang itu menjadi masbuk 4 rakaat. Ia kena tahu keadaan dia. Tahu keadaan dia. Ni setengah orang pahal kata bila dia sepak takbir dengan tok imam dah mula-mula, jadi masbuk, jadi muafiq lebih lah dia tu. Ya. Muafiq dan masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Ingat lagi. Kena tahu tu. Setiap sejago sama kita ni muafiq ke masbuk ni. Dia kena tahu. Dia tak tahu tu susah lalu nak ukur masalah. Bila berlaku masalah dalam sembahyang antara kita dan imam, susah nak ukur, nak selesai masalah tu kalau tak tahu benda ni. Dan wajib ia seorang tu mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Ha, ni kena tahu syarat-syarat menjadi imam. Bila wajib ni? Jika ia seorang tu hendak menjadi imam. Ha, nak jadi imam. Bukan nak sangat dah. Dia mau tolak je lah. Ha, dia mau tolak je lah. Maksud hendak dia menerima hati supaya jadi imam. Ha, gitu ya. Atau dilantik jadi imam. Bukan hendak. Kalau hendak ni aku tak ada hendak ni tak apa. Jika seorang tu hendak menjadi imam, jika seorang tu dilantik menjadi imam ataupun menerima untuk jadi imam, dia kena tahu kata apa syarat menjadi imam. Bagi imam tak kena tahu masalah muafiq masbuk. Faktu benda yang berkait dengan makmum ya. Adapun imam dia kena tahu kata syarat jadi imam tu apa. Ada syarat-syarat imamah tu. Syarat menjadikan imam tu dia kena tahu benda tu. Dalam sembahyang jemaah dan jumaah. Tu dah. Dah. Masalah ni dua. Masbuk dan muafiq ataupun syarat menjadi imam, dua benda ni berkaitan dalam sembahyang jemaah dan jumaat. Jumaat ni hak mesti dah kerana jumaat itu wajib jemaah. Wajib berlaku jemaah. Nah, habis itu jangan tahu benda tu. Boleh. Tak payah eh. Tak payah. Memandangkan kedudukan sembahyang, kalau baca sekali gua pun habis ni bukan. Tengok. Memandangkan kedudukan sembahyang, memandangkan pangkat dan taraf sembahyang dalam agama Islam. Bila kita pandang di situ, tengok tentang taraf sembahyang dalam Islam kita, adalah besar dan pokok agama. Dia ni jadi besar dan jadi pokok agama, jadi asas. Di pokok agama yang pertama setelah syahadah la ilaha illallah. Lepas pada mengucap la ilaha illallah, pokok asasi yang pertama sembahyangnya solat. solat ni jadi pokok agama dalam sembahyang, dalam agama Islam. Maka sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian sahabat, bukan semua, sebahagian sahabat dan sebahagian ulama tabi'in, tabi'in yang mengikut sahabat sebahagian sat ni, yang mengikut sahabat tu atau tabi'in yang ikut mereka ni menjadikan sebahagian tabi'in. Yang mengikut, kalau sahabat tu ada 10, tabi'in pun 10. Yang mengikut turut tu guru dia. Faham tak dah? Turut tu guru dia. Bukan semua. Sebahagian sahabat dan sebahagian tabi'in yang mengikuti sahabat tadi, yang mengikuti sebahagian sahabat tadi tu, dan sebahagian daripada ulama kemudian, sebahagian daripada ulama yang kemudian daripada tabi'in, tabi'in pun ikuti pula mari. Faham dah? Ikuti sebahagian tu. Ni kira sebahagian dulu. Sebahagian ulama, sebahagian sahabat, lepas pada tu diikuti oleh sebahagian tabi'in yang mengikutkan sebahagian tadi, dan ikutkan oleh ulama kemudian pula akan sebahagian tu. Sebahagian mereka tu berpendapat, Allah khabar duduk sini. Maka sebagian sahabat Rasulullah dan sebagian ulama tabi'in dan sebagian daripada ulama kemudian berpendapat bahawa orang-orang Muslim yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, tinggal sembahyang saja tak sembahyang, akhir-akhir hari waktu, habis waktu, tinggalkan sembahyang dengan sengaja, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Tulis itu di kafir. Yang ini sama ada mengingkarinya, sama ada mengingkari wajibnya atau tidak. Sama ada mengingkari wajibnya atau atau tidak. Ha, ini mutlakon. Sebagian sahabat ni malah tak malah bila sengaja meninggal kufur. Bermaknanya bagi sebagian ulama ni, kufur tu semata-mata bila tinggal. Pertama, tinggal serta engkar wajib. Hak tu masuk dengan ijma', kufur dia. Yang kedua, dia tak engkarkan kewajipan tapi dia malah, tu pun kufur juga. Kalau sengaja tinggal, kalau tak sengaja, hak tu lain. Tak sengaja, hak tu masuk dalam rufi'an qalam. Rufi'an qalam tu pula bila masuklah tak sengaja tu. Dah habis itu. Ada juga sebagian ulama. Lepas tu siapa yang berpendapat begitu? Benda ni berkhilaf di sahabat pun lagi dah. Kalau kira-kira sungguh, kalau benda ni ijma', tentu sahabat semua akan buat ijma' dimula lagi ni. Ni sebagian sahabat saja. Sahabat yang berpendapat demikian tu, demikian atau kafir tu, sahabat yang berpendapat demikian yang mengatakan hukum kafir tu, seperti siapa? Umar bin Khattab. Datuk ni sakit ni, tegah lalu dah kali. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Jaban, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Ada lagi, hotline tu ada lagi. Tu tak silap saya, berbelah-belah juga sahabat. Belasan juga. Ini misalnya sebut besar-besar tu. Tu dia kira Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jaban, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Maka berdasar daripada pendapat ni lah menjadi satu kaum bagi mazhab Hambali. Ahadun kaulaini bagi mazhab Hambali. Riwayat daripada beliau ni menghukumkan kufur semata-mata kalau sekiranya dia tinggal dengan sengaja. Alah, habis itu. Tetapi sungguh pun begitu, tapi sebagian yang lain, sebagian sahabat dan tabi'in yang lain pula, sebagian yang lain, sebagian sahabat dan tabi'in yang lain lah, sebagian sahabat dan tabi'in yang lain pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ni, dia kata orang sebegini ni, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja selama tidak mengingkari tentang wajibnya, wajib sembahyang lima waktu tadi, selama tidak mengingkari, bukan yang malah ya, misalnya Dia main, tak mengingkari, bahkan dia kerana yang malas je. Tentang wajibnya, maka hukum orang ini adalah fasik. Orang sebegini ni hukumnya orang yang fasik, orang yang mengijar dosa besar. Orang yang fasik, orang yang mengijarkan dosa besar. Itu susah lah. Habis itu, orang fasik ni susah lah. Itu sebab tu Imam Nawawi sebut dalam Sahih Muslim, dia kata wa huwa kasirun kasirun minan nas. Ya, banyak daripada kalangan manusia begini, mengingkari, tak mengingkari wajib tapi tinggal kerana malah. Tu banyak manusia boleh laku gitu. Ni kita pergi masjid, nampak dia duduk isap lagi, nampak dia duduk minum syai lagi. Orang baju maat dah, apa minum sedap lagi baju tu. Kita ni paling lewat dah pergi Jumaat, kelip mari, nampak duduk minum syai lagi. Orang sedap mereka tak kuput pun susah. Susah. Rumah kita tak dapat tahap tu dah. Rumah kita, tapi teruk dah lah ni rumah pun. Teruk sangat. Saya tengok dia mau kata Arab ni kalau jahil-jahil sungguh, kalau alim-alim sungguh. Rumah kita kalau alim-alim tak sungguh, tapi bila jahil pun tak jahil sungguh. Bukan jahil sungguh. Bila banding dengan jahil Arab, nak banding tak boleh. Jahil tak kenal rukuk Islam, rukuk iman. Sebab tu je gitu. Tu heavy kot tu. Rumah kita kalau jahil, orang sejahil-jahil rumah kita pun jahil tak semua. Gitu lah. Jahil tak semua, yang kenal kot cara semuanya. Apa? Tapi kalau alim pun alim tak semua. Arab ni kalau Tuhan bagi alim, alim semua. Tapi kalau Tuhan bagi jahil, jahil semua. Ingat kalau dia mau duk buat YouTube tu, kalau dia mau duk buat itu, kalau tanya kata semaya hari raya berapa rakaat, ingat tak? Tengok tak? Dia buat soalan, persoalan. Ada dia, ada wartawan dia tu, dia buat soalan kepada rakyat yang mesti. Salatul Eid kam rakaat? Tanya pemuda-pemuda. Arba'. Arba'. Buat jawab lagi, waktu lah mulut. Arba'. Akid? Arba'. Arba'. Kalau kata tiga ada. Ada tanya perempuan tu. Tanya, solat tu berapa rakaat? Solat Eid berapa rakaat? Dia kata tujuh. Tujuh. Aku sembahyang tadi ya. Sujud. Di apa? Tujuh tu takbir. Dia tu tak tahu juga kata itu rakaat ke takbir. Dia kata tujuh. Mula-mula tujuh, yang terus lima. Itu rakaat dia. Rumah kita ni, orang yang jahil pun sembahyang hari raya dia tahu. Tak pernah tinggal, semua hari Jumaat tu penuh lah masjid tu. Dengar lah kutubah tu. Semayang fardu ada juga tinggal-tinggal pun. Jumaat tu ada lah. Rumah kita ni. tu dah. Tak apalah tu. Maka hukum orang itu adalah fasik. Kita tak mengkufurkan mereka lagi, tak kufurkan lagi. Wala nukafir mu'minan bil wizri, semata yang mengerjakan dosa besar tu kita tak hukumkan kufur lagi. Karena dia ahli kiblat, ahli kiblat juga. Tetapi ia, ini lain tu, adalah fasik. Tetapi ia orang tadi, orang yang meninggalkan tadi atau orang fasik tadi, hendaklah, ini wajiblah atas hendaklah, ini wajiblah atas atas kerajaan Islam dipenjarakan. Dipenjarakan. Tapi dia sampai tahap penjara ni kena tuntut dulu, hendaklah dituntut taubat dulu sebelum pada penjara tu. hendaklah dipenjarakan, hendaklah dituntut taubatkan dia. Jika anggan, maka dipenjarakan. Awak gitu. Dia sebenarnya kena kerja. Kerajaan kena paksa supaya taubat dulu. Bila tak taubat, aku tak taubat lah. Kumalah. Kumalah nak suruh apa? Ha, kena penjara. Masuk dalam jin. Masuk dalam penjara dulu. Ha, tu. Lama mana dipenjara? Dipenjara sehingga ia orang pasir tadi tunaikan sembahyang. Sampai ke dia tunai sembahyang. Tunai sembahyang. Kalau tak tunai sembahyang, tak dikeluarkan daripada penjara. Sebab apa penjara tu? Ilat pada dipenjara. Supaya dia tu tidak menjadi ikutan yang buruk kepada orang lain. Sebab tu kerajaan ni penting juga. Kuasaan daripada kerajaan ni penting untuk menegakkan kemungkaran tersebut. Sebab apa kemungkaran tersebar? Kerana orang jahat jadi contoh lagi. Dicontoh yang jadi ikutan tu. Cuba ambil buh gok habis. Buh tak sembahyang tu. Maknanya dalam kampung tu ada dengan mereka yang solat. Hok tinggal kat kedai kopi, hok tak sembahyang tu tak ada. Dok mana habis? Pergi dok masjid, dok mana habis? Tu dalam tu. Dalam. Wujud tu gitu. Aman tenteram suasana. Anak muda-muda pun tengok pun dia terlihat mata mari. Dalam keadaan suasana yang penuh dengan orang semaya. Dia tak nampak kata orang jahat duduk mana habis kanan dia penjahat. Akhirnya taubat. Taubat keluar. Haa, tu Islam. Kau dah tu je. Bermaknanya kuasaan tu penting jugalah untuk melaksanakan setengah-setengah benda ni. Bukan cukup dengan solat. Solat dah pergi. Dia kuasa mutlak tu kena ada lagi untuk melaksanakan benda tu. Dipenjarakan sehingga ia tunaikan sembahyang lah. Supaya tidak dia tu tidak menjadi ikutan yang buruk kepada orang lain. Habis situ. Allah, tua cekak dah. Ramuk tak ada. Lekat kepala dah. Ramuk ada keliling tu. Tepatnya sikit. Tu pun. Tak depan ramak. Kecek wak tengok lagi semaya tak kenal Allah. Anak tu tua rumah tu lah. Duk buah sedap lagi kadang-kadang dah. Ramuh habis dah. Ada sikit je tamu situ. Kecek besar lagi. Ada ulama duk khilaf tentang kubur tak kubur. Ya tak rasa apa. Itu kesedaran bakal. Kita kena beri kesedaran lah. Imam-imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh. Siapa lah ni? Imam-imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Tulis dulu, wajib dibunuh tu bukan semata-mata wudu. Wajib dibunuh yakni setelah dituntut taubat. Dan ia menganggalkan dari taubat. Kajak paksa supaya taubat dah. Tak taubat. Kumalah. Tak taubat tu. Kumalah. Duk dalam duk sehari, dua hari. Kumalah. Tak taubat tu. Siapa tahap tu istitabah dah 2-3 hari dah. Tak jadi nampak ni. Nampak ni. Dia tak mengingkar kewajipan. Tapi dituntut taubat dah. Tak lagi. Lama-lama ya. Maka boleh dibunuhkan ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tak ni dah. Boleh bunuh lah tu. Tapi kilah pula. Bunuh kerana apa? Kerana jadi had ke? Kerana jadi kufur. Mereka yang berpendapat kata kufur tak ni. Bunuh kerana kufur. Kekufurannya. Kerana murtadnya. Dah. Kalau mereka yang berlaku kata tidak lagi kufur, tapi bunuh kerana had. Supaya zina juga. Jadi kilas itu ya. Tapi wajib dibunuh. Bukan kena bunuh selalu tu. Lama kita pergi panah-panah bunuh pula tu. Tugas dibunuh tu kerajaan. Bukan kita. Ini lama kutip bunuh habis kapung ni pun. mana dia kapur ni tak semayang. Kita ambil amaran dulu, kita tulis surat dulu. Siapa tak semayang, aku nak bunuh. Kacau pula lah semayang. Kacau pula lah kapur masyarakat. Yang buat panah-panah kira sendirilah. Pemerintah tu pemerintah. Sebab tu lah perintahan itu satu-satu juga melaksanakan setengah-setengah benda tu. Imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengajanya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad, Muhammad bin Ahmad Al-Adawi. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Adawi dalam kitabnya, kitab bagi Syekh Ahmad ni, Syekh Muhammad bin Ahmad ni salah seorang daripada ulama mazhab jugalah ni. Al-Adawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang bernama Miftahul Khitabah wal Wa'zi. Beliau ni mazhab Maliki. Tu dia dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad dalam kitab. Tapi mazhab Maliki dan Syafi'i itu berpendapat tu tentang tak kufur tu, dan wajib dibunuh kerana had, bukan kerana kufur. Dia berpendapat dengan mazhab Syafi'i. Masalah mazhab Imam Maliki ni, mazhab Malikiyah. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Adawi dalam kitabnya Miftahil Khitabah wal Wa'zi. Cuba buka tengoklah muka berapa. Muka 141. Kita tengok. Tu. Tengok dah tadi mari sikit. Belum pada tu, cuba tengok. Ditaklik oleh beliau di bawah tu. Tapi musanya kita buat kesimpulan daripada tu. Muka 141. Maktabah Matba'ah Darul Ma'arif. Darul Ma'arif. Okay, kita tengok kitab kaya tu. Ada huraian kitab Miftahul Khitabah wal Wa'zi. Habis itu, imam-imam mazhab mengatakan, lagi bahwasanya wajib dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang itu kerana kekufurannya. Kekufuran bagi orang itu, orang yang meninggalkan sembahyang. Imam-imam mazhab, bukan semua ni. Imam mazhab mana ni? Tengok oh. Imam-imam mazhab, nak kata imam-imam tak boleh. Jadi sebagian daripada imam mazhab, tulis itulah. Imam-imam tu nampaknya umum semua, tapi maksudnya sikit je ni. Imam-imam, jadi sebagian dari imam mazhab mengatakan, berpendapat bahawa wajib dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang itu, meninggal dengan sengaja tadi tu. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, wajib dibunuhkan dia. Sebab apa wajib dibunuh? Ilat situ. Wajib tu kerana kekufurannya. Kekufuran orang yang meninggal tadi, ya kufur. Dengan sebab yang meninggalkan sembahyang, ya tu murtad, ya kufur. Bila kufur, dituntutkan taubat. Tuntut-tuntut, tak kembali lagi. Bermaknanya, berkekalan dalam kufur, bunuh. Bunuh dengan sebab murtad tadi. Itu pendapat siapa? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Singgah daripada riwayat, daripada dua kaum dia, Ishaq dan Ibn Mubarak. Tiga ni berpendapat bahawasanya wajib dibunuh kerana kekufuran. Ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada mereka itu berpendapat serupa dengan tabi'in dulu. Sahabat hok berpendapat kata kufur dulu . Maka tabi'in pun jadi kira hok tu. Itu dia. Manakala yang mengatakan, ini manakala imam mazhab yang mengatakan wajib dibunuh kerana menjalankan had, yang mengatakan bahawa wajib dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang tu, wajib tu kerana menjalankan had. Had ni seperti had zina. Seperti had zina tu. Siapa dia mengatakan gini? Seperti mazhab Maliki dan Syafi'i dan Abu Hanifah. Tiga mazhab ni berpendapat bunuh tu kerana had, bukan kerana kufur. Nampak tu dah. Adapun mereka mengingkarkan dulu, bagi mereka tadi, Pak Ahmad tu, bunuh kerana kufur. Kerana mereka mengingkarkan engkarkan kewajipan. Tapi kira mereka tak engkar apa, tapi tak semayan dengan semata sengaja tu, jadi kufur. Pendapat hok mula-mula tadi yang pergi dengan zahir hari-hari tu, semua daripada hadisnya tadi, bainar rajuli wa bainal kufri tarku solat. Dan banyak hadis lagi hok sahih. Dan zahirnya mengkufurkan mereka yang tak sembahyang. Adapun ulama tiga mazhab lagi takwilkan hadis tu, maknanya kufur itu kufur apabila jadi tinggalkan sembahyang, yakni tinggalkan serta mengingkarkan kewajipan. Mengingkarkan kewajipan. Habis eh? Tak apa eh? Tak payah macam tu. Seperti mazhab Maliki, Syafi' dan Abu Hanifah. Sila rojak yang kata. Silakan rojak. Silakan yang, apa sila? Sila rojak ni kata. Kayak duduk sila rojak gitu kan. Jadi orang tani ni ada sila dia. Sila apa nama? Sila tanggal kasut. Maka tak boleh tanggal ketika berdiri lah. Kalau duduk sila tu kalau buat. Cuma habis bunga-bunga. Duh aku tanggal tu. Sila tanggal kasut. Dia duduk sila. Tak boleh tu. Tak boleh diri tanggal. Maksudnya sila ni handak lah. Gitu lah handak. Pening kau. Makanya kata handaklah rojak kembali kepada kitab Bidayatun Mujtahid. Tengoklah di sana. Kitab Bidayatun Mujtahid, Bidayatun Mujtahid wa Nihayatun Muqtashid bagi Imam Ibn Rushdi, oleh Ibn Rushdi Al-Maliki juga ni lah. Al-Maliki juga. Tengoklah kitab tu. Kitab tu ada penjelasan tentang hak tu. Begialah hukumnya syariat Islam ke atas mereka semua yang mengaku berlindung di bawah naungan Islam, sedangkan mereka dusta kerana tidak menunaikan salah satu rukun yang terpenting itu. Tak ada bahaya tu. Bagi kita sebagai seorang yang faham syariat Allah itu, tidak merasai terkejut dan aneh ni heran lah. Tak ada jadi aneh tu bahasa Melayu dah. Heran tu bahasa Arab. Tapi faham heran lagi pada aneh. Plek tu pun mari bahasa mana plek ni. Bukan bahasa Melayu ni, memang kata plek ni daripada bahasa Sanskrit dulu. Plek. Plek ni. Lepas tu apa lagi? Heran, ajib. Arab lah kau tu. Bahasa Melayu semua tu pelak pekat bahasa Melayu aneh. Aneh. Kau ni lah. Bahasa Melayu. Jadi tidak ada rasa terkejut dan aneh, heran, ajib apalah apabila mendengar hukuman terhadap mereka yang tidak meninggalkan, yang meninggalkan itu kufur atau fasik. Ya tu dah. Tak ada payah pada tu. Kita dengar orang ulama tu hukum kufur, ulama ni hukum fasik. Kita sebagai orang yang faham syariat Allah Ta'ala ni tidak rasa terkejut apa. Kerana sembahyang ni benda penting sangat dalam agama Islam. Kepala. Bila ibarat dengan badan tu, ibarat kepala dah. Bila seorang itu tidak ada kepala, maka tak boleh dipanggilkan orang lah. Lalu tu orang Islam tu kan ada kepala dia, kena ada solat. Tak ada heran apa kalau dia tu ulama ni hukum kufur, ulama ni hukum fasik. Dia kata sebagai orang yang faham syariat Allah, tidak merasai terkejut dan aneh apabila mendengar hukuman terhadap mereka yang meninggalkan itu kufur ke atau fasik ke, di atas khilaf lah. Tidak ada perasaan ajib dan heran apa-apa. Bertambah jelas lagi apabila kita memperhatikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita perhati pada sabda Nabi ni, jelas lagi lah, tak ada heran lagi lah. Nabi kata urian Islam, ural Islami wa qawaidud dini salasatun alaihinna ussisal Islamu man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Hadis ni walaupun tak sampai kita hak-hak sahih pun sekadar terghib ya. Terghib atau terhib saja. Taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami. Tu ulama tak dapat ambil dalil ni, tidak ambil hadis ni buat dasar dah. Tak dapat bahas tentang hadis ni kerana ya pangkat hadis ni dia tak sampai kita sekor dengan bainan rajuli tadi. Bainan rajuli tu hadis riwayat Muslim. Dia berdasar dalam syarak pula ulama berdasar dengan hadis tu. Dok kilat pun kilat atas hadis tu. Hadis ni ulama tak kilat sangat untuk sebagai buat menakuti ya. Guna pada fadhail amal saja. Tapi ala kulihan kita dengar hadis ni pun tak ada sehingga apa. Nampak oh syadid sangat ni hadis ni. Halal dami. Oh, betul lalu. Tapi ala kulihan tak ada asal dia pun. Kerana apa? Pentingnya sembahyang di atas Islam dalam agama. Fahuwa biha kafirun halalud dami syahadatu an la ilaha illallahu wassalatul maktubatu wasawmu ramadhana rawahu Abu Ya'la. Saya nak habis di sini lah Pak. Apa maksudnya? Maksudnya maksud sabda Nabi. Ikatan Islam dan asas-asas agama itu. Asas agama. Ikat-ikat itu dah. Wa qawaidud din. Usahanya tak terjemah betul-betul tu. Sebenarnya habis urang Islam ni wa qawaidud din salasatun alaihinna usisan Islamu. Tengok ya. Ikatan Islam dan asas-asas agama itu ada tiga perkara. Tiga perkara ni sebagai ikatan Islam. Tu ikatan Islam ni sebagai pengikat seorang tu dengan agama Islam. Bila seorang itu ada tiga perkara ni, dia lagi terikat dengan Islam. Itu ikatan Islam dan asas-asas agama. Asas-asas agama ada tiga perkara. Mana tiga perkara tu? Dulu, nanti dulu. Di atas inilah, di atas tiga perkara inilah terteguknya Islam. Nyo tak rojak lah. Tertegok Islam. Tertegok Islam dengan di atas tiga ni. Bermaknanya siapa yang tak mengijarkan tiga ni sudah meruntuhkan Islam. Meruntuh Islam. Kerana tertegok Islam dengan tiga ni. Itu dah. Barang siapa meninggalkan salah satu daripadanya, daripada tiga perkara ni, maka dia menjadi kafir. Tu nampak syadid lah dia lah. Tapi dia tak sampai ke tahap seperti apa, dia berdasar oleh ulama. Ulama tak ada ambil wak itu dah. Tak ada salah. Cuma usahanya kita datang lagi untuk bahawa, untuk kata, kalau dengar hadis yang syadid pun kita tak rasa aneh sangat. Kalau ulama dok kilat tentang kufurnya, fasiknya, tak rasa apa-apa. Kerana sembahyang sangat penting sangat dalam Islam. Dah. Dia tak, inilah tertegaknya Islam. Barang siapa meninggalkan salah satu daripadanya, maka dia menjadi kafir. Dan halan darahnya, darah mereka saat itu, barang siapa tu halan darah, maknanya boleh dibunuhlah, kerajaan dapat membunuhkan dia. Kita tanggungkan halan darah dengan makna tadi. Halan darah maknanya kalau bila dia meninggalkan benda ni serta dia mengingkarkan kewajipannya, maka darah dia tidak dipeliharakan lagi. Tak dipeliharakan lagi. Tak terpelihara lagi, tak berharga lagi. Tak berharga. Dia mengingkarkan kewajipan, maka dia darah dia tu tak berharga lagi di sisi agama. Tapi tak ada orang Islam kita ni mengingkarkan kewajipan tu, tak ada. Malah ya tu hak tu sangat ah. Malah tu usah, tapi sampai keingkarkan kewajipan ni tak ada. Tak ada. Tapi kadang-kadang hati tak, tapi mulut tu gi juga. Mulut pun menyebabkan jatuh murtad juga ada. Entah ada wajib-wajib. Hati tapi mulut dia sedap yang kata. Semua ya tak ada wajib-wajib. Aku seorang tak wajib-wajib. Dia kata. Jadi juga. Tu jatuh agama tu murtad tu dia itu. Wajib-wajib jack mesti. Wajib-wajib tu jack mesti. Maka mana? Dari dah halal darahnya, tak terpelihara lagi darahnya. Iaitu mana tiga perkara tu? Syahadatu an la ilaha illallah. Nak saksi bahawa Allah jualah Tuhan. Itu asas agama. Asas agama. Kalau seorang itu sudah tak mengaku lagi kata Allah Ta'ala itu Tuhannya, Allah lah roh dia. Makna begitulah mengikut zahir hadis ini. Jadi kafir lah maknanya gitu. Dan sembahyang yang diwajibkan, sembahyang yang diwajibkan as-salatul maktubah. Jadi sembahyang lima waktu tu lah. Sembahyang lima waktu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk solat lima waktu ya, fardu tu ya. Adapun fardu wajib dengan mana yang difardukan lah, yang difardukan. Namun yang diwajibkan ni mengikut istilah ulama Hanafiah, wajibkan termasuk ikut solat witir. Witir diwajibkan tapi tak difardu. Sembahyang lima waktu tu difardu. Tapi sembahyang witir tak difardu tapi diwajibkan. Kenapa fardu dan wajib bagi mereka tu beza, okey? Bezo istilah mereka. Adapun kita mazhab Syafi'i, fardu dan wajib tu maksud sama, yang muradif. Apa tu? Sembahyang diwajibkan dan diperdukan oleh Allah. Wasaumu Ramadhan, dan puasa di bulan Ramadhan. Ha, tu habislah. Tak rasa heran pun lah. Tak rasa heran pun hadir ni. Walaupun syadid pun, pada dengan dia. Nak dakwa kata duduk di bawah naungan, di bawah naungan Islam, sedangkan tak duduk dusta, tidak menunaikan salah satu rukun yang terpenting itu. Mualaklah sebagai kesedaran kepada masyarakat. Masa depan lagi masa kata dulu dah, sembahyang berjamaah. Masuk buku lah ni. Masuk Allah kita. Allah lazim tak ada hari komis ni lah. Baik kok hari kotep. Kalau nak baca selalu pun boleh kan sebenarnya dah. Tapi bagi saya, saya rasa nak dihasilkan juga hasil perhasilan yang baik untuk pahal sungguh lah. Ibarat yang mudah kita lakuh lagi. Ibarat yang kita rasa penting, kita kena mati. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa mu'amalin la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا التوبة تغسل كل حبا وأسرنا للعورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان والسائرين في الله وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصبي عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما أبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدى وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الخضر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء نتقيا علما نرضى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتابه لنا